Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, kita melanjutkan kembali membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini sampai di halaman 26 paragraf keempat. Warawa al-Ajuriyu, kita baca paragraf sebelumnya. Dan Imam al-Ajuri meriwayatkan fi syari'ati, di dalam kitab as-syari'ah, anna Sa'id bin Jubairin, bahwasanya Sa'id bin Jubair rahimahullah qala, berkata, inda hadhil ayati, tatkala beliau membaca ayat ini, liyazdada imana, agar bertambah keimanannya. Yakni maksudnya, thamma imanun wa thamma ziyadatun fi hatmi'nanun. Di sana ada keimanan dan di sana ada penambahan di dalam keimanan tersebut, dan ada ketenangan. Kama anna thamma almal yaqin wa ainal yaqin. Sebagaimana pula di sana itu ada ilmal yaqin, ada ainal yaqin. Kama ja'a fi surati takatsur, sebagaimana yang tersebut di dalam surat At-Takatsur. Wa thamma haqqul yaqin kama fi awakhir suratil haqqah. Dan di sana juga ada haqqul yaqin, ada ilmal yaqin, ada ainul yaqin, ada haqqul yaqin. Sebagaimana tersebut di akhir surat Al-Haqqah. Wa idza dakhalatil a'malu fil iman, apabila amal itu masuk ke dalam cakupan iman, sahula alaina, maka menjadi mudah bagi kita, an nafhama, untuk memahami, annal imana yazidu wa yanqusu, bahwasanya keimanan itu bertambah dan berkurang. Selama seorang muslim meyakini amal perbuatan itu masuk ke dalam cakupan iman, maka mudah bagi dia untuk memahami bahwa yang namanya keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Oleh karenanya Abdullah ibnul Mubarak mengatakan, man qala annal imana yazidu wa yanqusu faqad bari'a minal irja' min awwalihi ila akhirih. Barang siapa berkata iman itu bisa bertambah dan berkurang, maka dia telah terlepas dari fitnah irja', dari racun apa, pemikiran murji'ah sejak dari awal sampai akhir. Li'annal a'mala nafsahu tazidu wa tanqusu, karena amal itu sendiri bisa bertambah dan berkurang. Amal itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, ketika amal ini masuk dalam cakupan iman, maka otomatis keimanan itu juga bisa bertambah dan berkurang. Kullu insanin lahu amalul salihun. Setiap manusia dia memiliki amal saleh. Wa kullu insanin yad'ufu an ba'dil a'mali salihah. Dan sebagian manusia, apa, semua manusia itu yad'ufu an ba'dil a'mali salihah, dia lemah dari sebagian amal saleh. Wa hadha min awdahil adillah, dan ini termasuk dalil yang paling nyata, yang paling jelas, ala annal imana yazidu bi ziyadatil a'mal, bahwasanya keimanan itu bertambah dengan bertambahnya amal. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin bertambah pula keimanan kita. Semakin banyak seseorang melakukan sholat, semakin bertambah keimanannya. Semakin sedikit seseorang beramal soleh, maka semakin apa, berkurang keimanannya. Seperti itu. Barang siapa meyakini amal itu bagian dari iman, maka dia akan dengan mudah dan gampang memahami bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dan berkurang. Wa hadza min awdahil adillah ala anna al-imana yazidu bi ziyadatil a'mali wa yanqusu bi nuqsaniha. Ini diantara dalil jelas bahwasanya iman itu bertambah dengan bertambahnya amal, dan keimanan itu berkurang dengan berkurangnya amal. Ha itu kembali ke a'mal, nuqsaniha, nuqsanil a'mal. Wa illa jika tidak, kaifa yaqulu sahabatu? Jika tidak, lantas bagaimana pas sahabat ada yang berkata, ta'alau najlisu nu'minu sa'atan. Marilah kemari, kita duduk di sini untuk beriman sejenak. Maknanya duduk di majelis ilmu itu menambah keimanan kita. Kalau sebelum duduk di majelis ilmu keimanan kita lemah, ta'alau najlisu nu'minu sa'atan. Mari kemari, duduk di majelis ilmu agar kita bisa beriman sejenak. Maknanya agar keimanan kita bisa naik sejenak. Jangan sibuk dengan kehidupan dunia, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan anak, sibuk dengan istri. Saya sebetulnya ingin mengaji, sudah niat. Tapi begitu mau berangkat, saya bermain dengan anak-anak saya yang sedang lucu-lucunya. Jadi saya lebih merasa nyaman berada di rumah, bermain dengan anak-anak saya. Keimanannya melemah. Ma makna nu'minu sa'atan? Apa itu makna nu'minu sa'atan? Kita beriman sejenak. Hal yakni yakfuruna sa'atin ukhra? Apakah maknanya sahabat tadi itu dia kafir pada saat-saat yang lain? Mari kita beriman di saat ini. Apakah sebelumnya dia kafir? Hah? Kalau pemikiran Khawarij akan bilang begitu. Itu dalil bahwasanya para sahabat pun juga bisa, juga kafir gitu. Ada sahabat itu divonis kafir, bahkan Nabi divonis kafir oleh orang-orang yang terkena virus Khawarij. Gimana ceritanya? Itu kisah nyata yang dialami oleh Syekh Ali bin Hasan bin Ali Abdul Hamid Hafizahullah. Kenapa kalian mengkafirkan negeri ini? Karena negeri ini adalah negeri kafir. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Negara kita ini gak pakai hukum Islam, jadi negara ini negara kafir. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir, kan begitu. Itu dalilnya. Ditanya sama Syekh, terus bagaimana dengan firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang-orang zalim. Tidak kafir, tapi zalim saja. Ada ayatnya dalam surat yang sama, surat Al-Ma'idah. Kata Allah, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang zalim. Tidak kafir, tapi ini hanya zalim saja. Kata orang Khawarij ini, semua kata zalim yang disebutkan di dalam Al-Quran itu artinya kafir. Terus Syekh tanya lagi, terus bagaimana dengan doa Nabi Yunus? Ketika Nabiullah Yunus ditelan oleh ikan, di dalam kegelapan perut ikan Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus menyebut dirinya, saya termasuk orang-orang yang zalim. La ilaha illa anta. Tiada ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tadi kan sampean mengatakan semua kata zalim di dalam Al-Quran artinya kafir. Tapi Nabi Yunus mengatakan, inni kuntu minadh dhalimin. Saya termasuk orang-orang yang zalim. Kata orang Khawarij tadi, ketika itu memang Nabi Yunus sudah kafir. Sampai seperti itu. Jadi Nabi pun dikafirkan sama mereka. Tapi kemudian Nabi Yunus bertobat. Jadi ada orang yang sampai berani mengkafirkan Nabi, apalagi hanya kita, apalagi hanya negeri kita, ya kafir. Bahkan sampai ada yang mengkafirkan dirinya sendiri. Ada, dan itu nyata. Sampai ada yang mengkafirkan dirinya sendiri. Ditanya sama Syekh, lah kalau memang negeri ini kafir, kenapa antum masih tinggal di sini? Bukannya tinggal di negeri kafir itu hukumnya haram? Bukannya orang yang tidak mengingkari kekafiran itu juga kafir juga? Ya memang, sementara ini saya memang kafir. Tapi saya lagi berusaha nabung. Kalau duit saya sudah ngumpul, saya akan pergi dari negeri ini. Tapi sementara ini saya kafir. Astagfirullah, dia bilang itu. Jadi ada orang mengkafirkan dirinya sendiri. Karena saking jahilnya dia. Dari pemahaman ahli sunnati wal jamaah, dari pemahaman as-salafus saleh. Karena dia tidak mempelajari akidah Islam ini dengan secara taksili, berurutan, struktural, dalam waktu yang lama, dan mengambil pemahaman as-salafus saleh. Dia hanya mencomot ayat satu lalu dipegang kuat-kuat. Tidak ada tariqatul jama'i. Mengambil satu ayat, ayat yang lain diambil, dikumpulkan, kemudian baru diambil kesimpulan hukum. Mereka enggak kenal itu. Pokoknya sekali kafir, kafir sudah. Jadi adanya itu kemana-mana hanya memvonis kafir. Ketemu temannya, hari ini kamu ngafir ke berapa? Saya 2. Aku sih untuk 7. Yang nyuluh bekecot. Untuk oke-okean. Orang yang dikafirkan. Hal ya'ni yakfuruna sa'atin ukhra? Apakah maknanya para sahabat itu kok dia berkata, mari kita beriman sejenak. Apakah sebelum duduk di majelis ilmu itu mereka kufur ketika itu? Laisa hadza huwal maqsud. Bukan itu maksudnya. Wa innama ya'nuna nazdadu imanan sa'atan. Tetapi maknanya adalah mari kita menambah keimanan kita saat ini. Sesaat. Maknanya sebelum hadir di majelis ilmu keimanannya apa? Lemah, berkurang. Tapi ketika hadir di majelis ilmu mendengarkan ayat, mendengarkan hadis, keimanannya bertambah. Dan itu yang dirasakan oleh sahabat siapa kemarin? Kemarin siapa? Hanzalah. Dan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Nabi, kami itu kalau duduk pengajian bersama engkau, seolah-olah kami melihat surga dan neraka. Tapi ketika kami pulang ke rumah, bercanda dengan anak istri kami, kami lupa. Kata Nabi, saatan-saatan. Naiknya iman itu sesekali. Sesekali naik, sesekali turun. Kalau keimanan kalian naik terus, maka mesti kalian akan disalami oleh malaikat. Itu hadis yang kemarin kita baca. Fayamuru Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu rajulan an yaqra' al-Qur'ana. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan seorang lelaki untuk membaca Al-Qur'an. Fayaqra'u wa hum yastami'un. Kemudian ia membaca dan yang lain mendengarkan. Istama' itu mendengarkan dengan saksama. Bukan yasma'un. Kalau yasma'un sekedar mendengar, tetapi tidak perhatian, tidak seksama. Tapi yastami'un itu mendengar disertai dengan apa? Konsentrasi penuh. Fataghsyahumur rahmatu. Maka mereka diliputi oleh rahmat. Watanzilu alaihimus sakinatu. Dan turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman. Orang hadir di majelis ilmu itu ketentraman. Ada itu warga desa di tempat saya itu orang tua, orang awam. Baca Quran belum bisa. Dia bilang, memang ya kehidupan kita itu terutama di masa tua, kalau kita sering ke masjid mendengarkan nasihat dari ustaz, mendengarkan ceramah nasihat kebaikan, hati kita itu menjadi lapang, menghadapi dunia itu cenderung lebih tenang. Tapi kalau orang gak pernah sholat, gak pernah pengajian, dia ada masalah ya fikirkan dengan sangat serius, seolah-olah dunia sudah kiamat, sedih bunek bludrek, dan banyak yang akhirnya jatuh sakit, banyak yang akhirnya bunuh diri. Karena hatinya tidak pernah mendapatkan siraman rohani. Ruhnya tidak pernah mendapatkan makanan bergizi. Karena yang butuh makanan bukan hanya jasad, termasuk ruh kita itu butuh makanan. Tapi makanan ruh bukan nasi goreng, bukan kopi, bukan. Makanannya ruh adalah apa? Amal soleh, nasihat, baca Quran, pengajian, seperti itu, zikirullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahussu qulubuhum bitaghayyuri wal junuh ila alkhair. Dan hati mereka itu merasakan tatkala seseorang hadir di pengajian, di majelis ilmu, hati mereka merasakan ada perubahan di dalam hatinya. Dan ada apa? Kecenderungan untuk melakukan kebaikan, kan gitu. Kalau kita hari di pengajian dikasih motivasi untuk menuntut ilmu, untuk beramal soleh, menunaikan sholat, bayar zakat, sedekah, berbakti kepada orang tua, itu terkadang semangat kita itu memuncak, menggelegak ketika kita duduk di majelis ilmu. Ketika pulang bercanda sama teman-temannya udah lain lagi ceritanya. Ya hadza ziyadatul iman. Inilah yang disebut dengan bertambahnya keimanan. Oke. Okay. Wa qabilahu dha'fuhu, bukan qablahu ya, wa qabilahu dha'fuhu. Dan bertambahnya keimanan ini apa namanya, kebalikannya adalah apa melemahnya keimanan pada diri seseorang. Dan saya sampaikan kepada antum, kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa barang siapa hatinya itu sering didatangi waswasa, ya, ada kepikiran untuk melakukan maksiat apa, baru sekedar kepikiran ya, bisikan hati, yo mendem, yo nyolong, yo nongkrong wae, ayo udut, ayo apa, bedol telone tanggane. Hanya sekedar keinginan, ada wanita cantik lewat, duh, apa mau tak pek ngono piye yo. Itu berarti menunjukkan lemahnya kita di dalam berzikir. Semakin banyak apa ini namanya ajakan-ajakan untuk melakukan kemaksiatan, menunjukkan kita lemah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, ya, qad ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Sudah diampuni dosa-dosa beliau, apa yang akan datang dan apa yang sudah berlalu. Tetapi beliau senantiasa membaca istighfar itu minimalnya satu hari 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya. Kita yang banyak dosa kadang enggak mau istighfar. Kalaupun istighfar itu tidak diresapi, tidak benar-benar hatinya ingin minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajar kalau timbul suara-suara dalam diri kita mengajak kita untuk maksiat. Mengajak kita untuk pacaran, mengajak kita untuk menggoda wanita. Na'udzubillah min dzalik. Maka harus diusir perasaan itu, was-wasah dalam hati itu, dengan memperbanyak amal saleh, terutama zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu alaihi, dan menunjukkan atas itu, ma rawahu Ibnu Abi Syaibah, apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Sanad itu rantai rawi, urut-urutan rawi, perawi yang meriwayatkan hadis. Ya. Dari Imam Ibnu Abi Syaibah, dari gurunya terus bersambung kepada perawi yang terakhir. Ini urut-urutan perawi ini, masing-masing perawi ini diteliti dia. Apakah dia seorang perawi yang fiqah, terpercaya apa tidak, memenuhi persyaratan sebagai seorang perawi? Apakah dia pernah berdusta, konangan? Kalau konangan, hadisnya ada diterima. Riwayatnya tidak bisa diterima. Nanti dikatakan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Ani bin Sabit, dari Ibnu Sabit, qala, dia mengatakan, kana Abdullah bin Rawahah, adalah Abdullah bin Rawahah, ya'khudhu biyadin nafari min ashabihi, dia menggandeng apa namanya itu sekelompok orang dari teman-temannya, fayaqulu, dan mengatakan, ta'alau nu'minu sa'atan, marilah kalian kemari, kita beriman sejenak. Maknanya bukan berarti sebelum pengajian itu mereka kafir, bukan itu. Tapi kalau orang Khawarij itu mudah sekali ngambil kesimpulannya, berarti sebelumnya kafir mereka. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Oh ya wis kafir, negara ini kafir. Padahal lafaz kafir dalam Al-Qur'an dan sunnah itu ada dua kemungkinan, yaitu kafir akbar dan kafir asghar. Mereka enggak peduli. Sedangkan ahli sunnah itu mengenal ada kufur akbar, ada kufur asghar, ada nifak akbar, ada nifak asghar. Bahkan ada dosa besar, ada dosa yang asghar. Itu ahli sunnah seperti itu. Tidak setiap kata-kata kufur dalam ayat, dalam hadis itu dipahami itu kufur akbar yang mengeluarkan seseorang dari Islam sehingga divonis menjadi kafir. Tidak seperti itu. Mereka menghukumi ahli sunnah itu sesuai dengan porsinya. Generasi yang paling insaf ahli sunnah wal jamaah, dan tidak dibakar dengan semangat yang membabi buta, ya, tanpa diiringi pemahaman yang benar yang diwarisi dari generasi ke generasi, pemahaman yang benar dari sahabat yang diwariskan ke generasi tabi'in, atba'u tabi'in, terus sampai pada masa kita sekarang dan tertulis di kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Mana tadi? Ta'alau nu'minu sa'atan, mari kemari kita beriman sejenak. Wa hadhil haqiqatu, bukan ya? Ta'alau falnadzkurillaha wa nazdat imana. Marilah kemari kita berzikir kepada Allah dan kita menambah keimanan kita. Lihat ini. Jadi, wah itu kan katanya ta'alau nu'minu sa'atan itu artinya kita menambah keimanan. Itu yang nafsirkan siapa? Ini sahabat, ini sahabat Nabi. Jadi bukan artinya sebelumnya itu kafir, enggak. Itu. Sedangkan pada pengajian-pengajian yang lalu disampaikan di antara prinsip sunnah, di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah itu senantiasa kembali kepada pemahaman para sahabat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, li'annahum kanu abarra hadhil ummati quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan wa aqwamuha hadiyan. Qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uuhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim." Barang siapa di antara kalian ingin mengambil contoh suri tauladan yang baik, termasuk yang lebih penting adalah pemahaman di dalam agama, hendaknya ia mengambil dari para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum abarra hadhihi ummati quluban. Karena mereka adalah manusia yang paling baik hatinya. Wa a'maquha ilman, paling mendalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, paling sedikit pura-puranya. Wa ahsanuha halan, paling baik kisah hidupnya. Wa aqwamuha hadiyan, paling lurus petunjuknya. Ini keistimewaan para sahabat yang tidak dimiliki orang lain. Qauman ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah satu kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Fa'rifu lahum fadlahum, maka ikutilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah jejak-jejak mereka, ikuti pemahaman mereka, ikuti cara beribadah mereka, ikuti cara menafsirkan mereka terhadap Al-Qur'an Sunnah. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka itu berada di atas petunjuk yang lurus. Kalau sekedar baca ayat, baca hadis, semua orang bisa. Tapi pemahamannya cocok tidak dengan pemahaman generasi salaf? Itu masalahnya. Dan kita siap uji kompetensi. Inti punya akidah, ahli sunnah punya akidah, bisa diuji. Mana ayatnya, mana hadisnya, cocok tidak dengan pemahaman as-salaf. Ini Abdullah ibn Rawahah mengatakan, makna dari ta'alau nu'minu sa'atan, maknanya apa? Ta'alau fal nadhkirillah, mari kita berzikir kepada Allah, wa nazdat imana, dan kita bertambah keimanan kita. Ta'alau nadhkurih, nadhkuruhu bita'atihi, marilah kemari kita mengingat Allah dengan menta'atinya. La'allahu yadhkuruna bimaghfiratihi, barangkali saja Allah subhanahu wa ta'ala juga berkenan untuk mengingat kita dengan memberikan pengampunan kepada kita. Itu maknanya ta'alau nu'minu sa'atan, mari kemari kita beriman sejenak. Bukan artinya sebelumnya kafir, tidak. Tapi ta'alau nasdad imana, mari kemari agar keimanan kita bertambah dengan pengajian itu. Maknanya sebelum pengajian juga sudah beriman, tapi dengan pengajian keimanan kita menjadi bertambah dengan mengingat Allah, berzikir, ya, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang lainnya. Wa hadhil haqiqatu allati kabara fiha almurji'atu, dan hakikat inilah yang ditentang oleh kaum murji'ah. Tapi aneh. Aneh tapi nyata. Nyata tapi aneh. Justru orang-orang ahli sunnah di zaman sekarang itu yang paling sering mendapatkan tujuan apa? Murji'ah. La haula wala quwata illa billah. Kalau ditanya, apa sih murji'ah itu kok sampean nuduh murji'ah? Nah, pokoknya murji'ah. Kalau enggak mau mengkafirkan negara ini, murji'ah. Itu definisinya siapa? Sahabat mana yang mengatakan enggak mau mengkafirkan penguasa? Murji'ah. Jadi kata-kata murji'ah di zaman sekarang itu hampir-hampir itu ditembakkan kepada ahli sunnah yang mana mereka tidak mau mengkafirkan penguasa yang jahat. Kejahatan itu kita tidak mengingkari. Tapi apakah kejahatan itu mencapai derajat kekufuran ataukah tidak? Nah, itu masalahnya. Bukan berarti ahli sunnah membela kejahatan penguasa. La wa alfula, tidak dan seribu kali tidak. Tetapi ahli sunnah adalah orang-orang yang insaf, adil, menghukumi sesuai porsinya. Kalaupun membenci, membenci sesuai dengan kadar. Bukan kebablasan. Pokoknya begitu ada satu kesalahan, dadiyo banyu ora arep tak cawu. Dadiyo godhong ora arep tak suwe. Dadiyo kopi ora arep tak seruput. Itu gebiah uyah namanya. Ya, memukul dengan apa? Tidak adil. ahli sunnah tidak seperti itu. Jadi definisi tidak mau mengkafirkan penguasa maka murjiah itu definisi yang tidak pernah ada di dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada tunjukkan wes. Ulama ahli sunnah lah ya, dari generasi salaf sejak zaman sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, generasi para imam-imam. Bukhari, Muslim, Imam Al-Bukhari, Ali Al-Madini, Sufyan Thawri, Sufyan Ibnu Uyayna, Imam Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas Asy-Syafi'i, tunjukkan kalau memang ada definisi seperti itu. Tidak dikenal itu. Sampai mendem juga enggak akan dapat. Cari sampai insya Allah sampai copot. Enggak dapat. Itu ya. Jadi sebelum kita itu melontarkan tuduhan irja', harus ngerti apa itu irja', apa itu murji'ah. Murji'ah itu tidak meyakini adanya bertambahnya dan berkurangan keimanan. Asalkan hatinya sudah meyakini la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, meskipun dia bermaksiat, keimanannya statis, tidak bertambah dan tidak berkurang. Itu murji'ah seperti itu. Yu'akhiruna al-amala an musammal iman. Mereka mengeluarkan amal jawarih itu dari cakupan keimanan. Seperti itu ya. Fakullu insanin yahussu fi nafsihi anna imanahu yazidu wa yanqus. Maka setiap manusia yang merasakan di dalam dirinya bahwa keimanannya itu bertambah dan berkurang. Idza asyara ahlal imani, apabila dia bergaul dengan para pemilik keimanan, orang-orang saleh, orang-orang bertakwa, para penuntut ilmu yang menghabiskan waktunya untuk mempelajari kitab-kitab akidah, kitab-kitab fiqh, kitab tafsir, kitab hadis, usul fiqh, berteman dengan orang-orang saleh, wa basyara asbabal iman, dan dia juga melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan keimanan. Faqara'a kitaballah wa qara'a sunnah, dia membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an dan membaca sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar membaca Al-Qur'an saja, sekedar membaca sunnah saja itu berpahala. Bismillah. Kita baca Quran tidak tahu artinya, berpahala tidak? Berpahala. Baca hadis berpahala tidak? Berpahala. Sehingga para ulama itu ada kebiasaan, mereka ada yang mengkhatamkan tiap berapa bulan sekali, mengkhatamkan Sahih Bukhari. Baca kitab Sahih Bukhari. Sekedar khatam aja. Baca, padahal tebal itu. Ya ribuan isinya. Karena sekedar membaca saja berpahala. Wa tala'a kutubal ilmi syar'i nafi'ati. Wa tala'a, dan dia memutala'ah. Memutala'ah itu apa ya? Membaca. Dan mutala'ah itu butuh kesabaran dan juhud dan kekuatan yang raksasa. Kekuatan itu adanya di jiwa. Orang gagah, tinggi, besar, kuatot, metekol, itu belum tentu dia baca kitab yang tipis ini kuat. Mungkin dia baru baca mukaddamah saja sudah tidur begini. Dia bukan hakikat orang yang kuat sesungguhnya. Tapi kekuatan itu adalah kekuatan jiwa, mampu memerangi hawa nafsu dan kemalasannya untuk belajar, untuk beribadah kepada Allah. Itulah orang yang kuat yang sesungguhnya. Bukanlah orang yang kuat itu yang senantiasa menang ketika gelut. Walakinna syadida man yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu yang mampu mengendalikan emosinya ketika sedang marah. Ia mentelaah kitab-kitab ilmu syar'i yang bermanfaat. Yazdadu imana, bertambahlah keimanannya. Wa yastami'u ila mau'idatin, dan dia menyimak dengan baik ya nasihat, au darsin atau pelajaran. Wa yadhhabu ila salatil jumu'ati, dan dia pergi untuk menunaikan salat Jumat. Yazdadu imanan, bertambah keimanannya. Wa biqadri ma ya'malu bi ilmihi yazdadu imana, dan sesuai dengan kadar amal, sesuai dengan kadar ilmu yang dia amalkan, maka seiring itu pula akan bertambah keimanannya. Wa idza, dan apabila ibta'ada an hadhil asbabi, seseorang itu menjauh dari sebab-sebab ini, yadhufu imanuhu, maka akan melemah keimanannya. Jadi lihat itu yang disebutkan tadi itu di atas itu merupakan sebab-sebab bertambahnya keimanan seseorang. Berupa apa itu? Yaitu berupa bergaul dengan ahli iman, bergaul dengan orang-orang soleh. Makanya konon katanya para wali dulu menasihatkan wong kang soleh kumpulannya, kumpulono, enggak ada para wali menasihatkan wong kang gendro kumpulono, itu enggak ada. Jadi di dalam berteman pun kita harus apa? Selektif. Muskilah ya, masalah klasik dari orang-orang yang mulai berhijrah, bertaubat dari kemaksiatannya, dia masih sayang kepada teman-teman maksiatnya dulu. Karena bagaimanapun dia adalah saudara saya, sedulur sinorowedi. Enggak bisa saya meninggalkannya begitu saja. Jasanya kepada saya besar gitu. Jadi kalau saya suruh meninggalkan dia enggak bisa. Kalau enggak bisa berarti yang namanya hijrah itu hanya berhenti di lisan saja. Karena satu saat teman-teman kita maksiat itu, dia akan menyeret kita kembali ke kubangan dosa. Jadi di dalam berhijrah itu kita juga harus siap meninggalkan komunitas yang kita jalani di masa lalu. Nanti Allah akan memberikan teman-teman yang ahli iman, ahli ibadah, orang-orang saleh, penuntut ilmu, seperti itu. Jangan eman-eman meninggalkan orang-orang ahli maksiat. Ya, masa kita mau masuk surga eman-eman ini koncoku deng blusuk neraka ya. Aku meninggalkan lu darane ora solidaritas. Apa namanya? Kalau pertemanan itu apa? Solidaritas apa namanya? Korsa. Korsa. Korsa itu rak TNI. Tentara ya, jiwa korsa. Tidak pren gitu loh ya. Masa kita bercita-cita seperti itu tidak boleh ya. Harus punya prinsip hidup itu. Benar ya benar, salah ya salah. Ya. Tapi apakah berarti kita diam saja? Ya enggak, sekedar say hello, pripun kabare Mas? Tanggung mboten panggih. Sudah selesai. Jangan akrapan, yuk kita jajan bareng, nongkrong bareng lagi. Piye kabare? Tidak boleh seperti itu. Karena teman itu pengaruhnya sangat besar. Ya, basyara asyara ahlul iman wa basyara asbabal iman. Yaitu dia bergaul dengan ahli iman dan dia melakukan sebab-sebab keimanan, membaca Al-Quran, baca sunnah, mentelaah kitab-kitab agama yang bermanfaat, bertambah keimanannya, mendengarkan nasihat, mendengarkan dars pelajaran, ya, menghadiri sholat Jumat, bertambah. Dan sesuai dengan kadar ilmu yang kita amalkan, keimanan kita bertambah. Tapi kalau semakin kita jauh dari sebab-sebab keimanan tadi, melemahlah keimanan kita. Melemah, semakin lemah, kadang hilang sama sekali. Kalau seseorang sudah melakukan pembatal-pembatal keislaman. Na'udzubillah min dzalik. Seperti meyakini apa? Zina kalau suka sama suka boleh halal. Itu kafir orang seperti itu. Hilang keimanannya semuanya. Jedol keimanannya dari akar-akarnya hilang. Seperti menghinakan mushaf secara sengaja loh ya. Mushaf Al-Quran dihinakan sama diinjak-injak, ya dibuang di comberan, kafir dia. Membunuh Nabi, kafir dia. Dan hilang keimanannya secara totalitas, seakar-akarnya hilang keimanan itu. Falladzi ya'ti salatal jamaah, orang mendatangi salat jamaah, yazdadu imanuhu, bertambah keimanannya. Wa man yatruku salatal jamaah yadu'ufu imanuhu. Dan barang siapa meninggalkan sholat jamaah, maka akan lemah keimanannya. Ya, jadi kalau ada teman-teman, gimana ya, saya itu sebetulnya tahu sih, ngerti kalau rezeki itu sudah dibagi sama Allah dan tidak akan mungkin tertukar. Tapi pesanan duit-duit itu kok ya gelisah, sedih gitu. Kenapa ya? Ya karena mungkin keimanan kita lemah. Kenapa lemah? Karena kita masih banyak meninggalkan sebab-sebab keimanan. Sholat jamaahnya masih ditinggal, zikirnya ditinggal. Maka kekuatan jiwa kita ya lemah. Itu ya, keimanan kita tidak kuat, keyakinan kita kepada takdir Allah itu melemah, karena kita tidak melakukan sebab-sebab yang mendatangkan apa, kekuatan iman dan kekuatan jiwa seperti itu. Waman yatruku sholatal jamaah yadu'ufu imanuh bal idza arada syaitanu ay yahrifahu aw yudha'ifa imanahu zahadahu fi sholatil jamaah. Bal bahkan idza apabila arada menginginkan asyaitanu setan itu an yahrifahu untuk memalingkan dia au yudhaifa imanahu atau setan menginginkan untuk melemahkan keimanan seseorang zahadahu fi salatil jamaah. Setan itu akan menanamkan perasaan enggak apa-apa, enggak salat Jumat enggak apa. Dia merasa zuhud terhadap salat jamaah, merasa enggak butuh terhadap salat jamaah. Enggak sholat jamaah enggak apa-apalah, sesekali, dua kali, tiga kali. Masa ya wong urip kok soleh terus. ya sesekali gendos ide. Itu sudah diganggu oleh apa? Syaitan. Setan menginginkan kita agar berpaling, setan menginginkan agar keimanan kita melemah, sehingga menimbulkan apa? Menanamkan perasaan bahwa tidak sholat jamaah itu gak apa-apa. Itu sudah setan yang berbicara, bukan hati nurani antum lagi, bukan kata hati kita lagi itu. Itu yang berbicara di dalam diri kita itu adalah syaitan. Kalau sudah timbul perasaan seperti itu, segera berta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian apa? Meludah 3 kali. Cuh, cuh, yang terakhir kencengi cuh gitu. Tapi toleh-toleh, jangan-jangan ada mertua di situ. Cuh. Ngapunten, Pak. Bacut kelomoh, ngapunten. Wala syakka annahu lan yadhumma shalatal jamaah. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya dia tidak akan pernah mencela salat jamaah. Ba'da anna arafaha, setelah ia memahaminya. Wamtathala amrallahi fiha, dan dia melaksanakan perintah Allah di dalam melakukan sholat jamaah. Wahadharaha muddatan, dan dia akan menghadiri sholat jamaah itu terus. Lakin ya'tihi syaitan wa yaqulu lah, akan tetapi setan mendatangi dia dan berkata kepadanya, fil masjid fulan wa fulan fa'anta la tattafiku ma'a aqliyatihim mathalan, di dalam masjid itu ada si fulan, ada si fulan, dan engkau itu tidak cocok pemikirannya dengan si fulan-fulan ini. Itu setan mulai mengganggu kita. Padahal kita sudah yakin. Kita sudah yakin sholat jamaah itu wajib. Dan kita senantiasa menghadiri sholat jamaah. Tapi satu ketika setan datang kepada kita. Neng masjid ini si fulan. Itu kan musuh bebuyutanmu. Mulai ketemu piye kowe. Setan mulai berbicara. Itu bukan good idea dari hati nurani kita. Itu sudah setan yang yuwaswis fi sudurinnas. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Itu adalah suara setan yang yuwaswis fi sudurinnas. Tapi kadang kita salah mendeteksi. Kata dokter itu apa? Salah diagnosa. Betul ya. Ini suara hati saya. Hati kecil saya mengatakan, kok aku ning masjid gimana ya ketemu sama wong saya punya utang sama dia. Wis ditagih ping telu kene aku mendeleng wae. Aku nek aku sholat jamaah nang masjid piye ya? Wah, horor iki. Nek anu rasane masjid sik wah. Itu berarti setan sudah mulai apa? Masuk. Masuk ke dalam diri kita, dalam hati nurani kita. Dan yuwaswis. Fayatrukul masjidah. Kemudian dia meninggalkan masjid. Warubbama ata ila masjidin abba'at. Dan terkadang dia justru mendatangi masjid yang lebih jauh. Tsumma qad la yakunu ladaihi minal iman ma yadfa'uhu lil muhafadzati 'ala shalat fihi nadharan li bu'dihi. Nah ini. Pertama, setan itu pokoknya visioner. Setan itu lebih visioner daripada ular piton. Ular piton itu menunggu mangsanya, antum ya. Bisa didatangi ular. Antum naik ke pohon. Lah ular piton ki mangane sesasi pisan ya. Wah. Menek sik wae, nek ulone wis lunga aku agek ngalih. Ora ngalih itu. Sebulan dia nongkrong gitu. Antum betah di atas pohon 3 hari 3 malam tanpa makan. Begitu antum kuat, tapi pas ngelih merusutnya dimplok hap gitu. Kangkung hap gitu. Bahasa Thailand kan pastinya pakai hap hap gitu. Benar tidak? Dan setan itu lebih visioner daripada makhluk yang lain. Gitu. Pertama, untuk menjauhkan seorang muslim dari sholat jamaah, dia mengatakan di masjid ada si fulan. Itu musuhmu. Kowe diutang to rong tok sahur ora apa kewo kowe. Jangan sholat di situ. Pilihlah masjid yang lain, yang lebih jauh, yang lebih aman. Sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, dia masih eksis. Masih eksis sholat jamaah di masjid yang lebih jauh. Kemudian setan datang lagi. Dikit. Wis adan lho. Wah, gaweane nanggung. Padahal jauhnya apa? Jaraknya lebih jauh. Sik rampung sik, cepat. Masih bisa dia nanggung gawean. Hari ini nanggung, besok nanggung lagi, dia masih bisa. Lama-lama nanggung. Iya sungkulah jamaah kedua. Dirampung sik jamaah kedua. Lama-lama dia akan meninggalkan sholat jamaah di masjid. Dan itu dilakukan setan itu bukan sehari 2 hari. bisa tahunan itu. Makanya orang-orang berhijrah itu jangan merasa hebat, jangan merasa aman dari gangguan setan. Harus senantiasa waspada terhadap was-wasahnya apa? Setan ini. Dan para guru-guru kita yang sepuh, yang sudah menghabiskan usianya dengan amal soleh dan dakwah, itu senantiasa menasihati orang yang baru pertama kali hijrah ya, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Itu dia harus sabar duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu, dan jangan suka tampil di hadapan khalayak ramai. Karena suka tampil ini menjadi pintu celah setan untuk menjerumuskan kita lagi nanti. Ya, kalau kita sudah teruji duduk di majelis ilmu bertahun-tahun, ya menghadiri pengajian kitab, khatam satu kitab, kembali kitab yang lain, ya, kemudian mengetahui prinsip-prinsip sunnah, barulah kemudian dia boleh berdakwah, barulah dia kemudian boleh apa namanya menjadi agen-agen amal soleh katanya, agen amal soleh. Tapi kalau baru awal-awal ngaji, pengen tampil, pengen menjadi manajer dakwah, apalagi direktur dakwah, DD, ya, direktur dakwah, itu rentan orang seperti ini. Rentan dia baru berpindah, tahu-tahu langsung diangkat ke atas, itu rentan jiblok. Dan kalau jiblok itu minas sama ila sumur minyak. Dari tempat yang tinggi jeblos iki teman. Malah terkadang itu tingkat kemaksiatan dia setelah hijrah itu justru lebih parah daripada yang dulu. Itu karena dia tidak tadarus bertahap di dalam apa? Di dalam hijrah. Ikhlaskan niat, saya berhijrah ingin mendapatkan ridha Allah, ingin menuntut ilmu agama yang baik, dan saya tidak menginginkan ketenaran, tidak menginginkan keduniaan. Seperti itu. Mana tadi? Fa idza bihi yatrukul jama'ata, maka kemudian dia meninggalkan salat jamaah, wa yaqulu ana ma'dzur, dan dia mengatakan saya itu orang yang kena uzur, saya itu ada uzur, sibuk gitu. Mulai berani bilang begitu. Li'annal masjid ba'idun, karena masjidnya jauh. Falastu mutaliban syara'an bihuduri, sehingga saya itu tidak ada tuntutan syariat untuk menghadirinya karena masjidnya jauh gitu. Sementara masjid yang dekat we enak. Karena ada temannya tadi itu. Wah kata, dan demikianlah. Idzan al-imanu yazidu bi ta'atir rahman, keimanan itu bertambah dengan mentaati ar-rahman, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan keimanan akan berkurang dengan mentaati syaitan. Qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan tambahan kepada orang-orang yang menempuh jalan petunjuk. Diberi tambahan apa? Diberi tambahan hidayah, diberi tambahan petunjuk oleh Allah. Surat Maryam ayat 76. Siapa itu? Orang-orang yang ikhlas di dalam hijrahnya. Hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, bukan karena dunia, bukan karena ketenaran, bukan pula karena wanita. Begitu. Ada ikhwan nikah, ada ikhwan ngaji ya. Waktu ngaji itu ngajak-ngaji temannya. Nah, temannya ngajak-ngaji. Itu kata siapa kemarin lupa saya. Setelah temannya ngaji rutin malah dia yang hilang. Dia ngajak-ngajak, ayo ngaji, menapik, jadi wong soleh. Gitu. Temannya yang orang awam diajak ngaji. Setelah temannya rutin, dia hilang dari peredaran. Ada enggak yang seperti itu? Okay, gitu. Banyak seperti itu. Ya itu tadi, agen amal soleh yang prematur. Ya, belum saatnya, tapi kemudian dia menampilkan diri sebagai juru dakwah. Pada akhirnya dia sendiri kemudian hilang, ditelan kesibukan mencari nafkah. Di tengah perjalanannya menuju kematian. Waqala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda wa ataahum taqwahum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan petunjuk kepada mereka dan Allah memberikan kepada mereka ketakwaan. Surat Muhammad ayat 17. Dan ketakwaan itu kita minta milik Allah, kita meminta kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaan. Ya Allah, sucikan jiwaku. Engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa, karena engkau adalah pemilik jiwaku. Berdoa agar diberikan ketakwaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang merasa sholat jamaah berat, mau sedekah itu kok cetil gitu. Iman itu sering-sering berdoa agar diberikan ketakwaan dan disucikan apa? Hatinya, jiwanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada yang tidak beres ini. Bada al-kalamu anil iman. Ia memulai pembicaraan tentang iman. Waqad dzakara ar-Raziyani ta'rifal imani wa ma yattabi'uhu. Dan dua orang Ar-Razi telah menyebutkan definisi keimanan dan apa-apa yang mengikutinya. Li'anna mas'alatal imani mas'alatun 'azimatun. Karena masalah imannya adalah masalah yang sangat agung, sangat besar. Termasuk kapan keimanan itu berkurang, kapan keimanan itu hilang sama sekali. Kalau seseorang keimanannya hilang sama sekali, berarti dia sudah mendapat vonis kafir, kan begitu. Kapan seseorang itu boleh dikatakan murtad, keluar dari agama. Para ulama menulis kitabul murtad, kitabul iman. Itu agar kita berhati-hati dalam mencap memvonis orang kafir, mencap memvonis orang itu fasik, orang itu zalim, itu harus hati-hati. Semuanya harus disertai dengan apa? Ilmu, burhan, hujjah yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya wes kowe kafir, dalilnya apa? Sembuh pokoknya kowe kafir. Keyakinan saya kamu itu kafir, itu jahil. Ya, uqalaul majanin. Apa uqalaul majanin? Orang yang paling berakal di kalangan orang-orang gila. Jadi ada orang gila banyak nih sing rada paling meletik ah itu disebut uqalaul majanin. Tapi ya ije edan gitu lho, ning rada meletik gitu lho. Itu namanya uqalaul majanin. Saiki meletik sesuk kobong. Wal ummatul awwalu makhtalafat ikhtalafat fi asma'il iman. Dan umat yang pertama, umat itu awwala makhtalafat, pertama kali mereka berselisih, mereka ikhtalafat fi asma'il iman. Mereka berselisih tentang nama-nama keimanan. Ma yusamma bihil mar'u mu'minan aw kafiran. Ya, seseorang itu apakah disebut orang beriman ataukah orang kafir. Jadi umat Islam itu pertama kali berpecah belah itu di dalam permasalahan apa? Iman. Karena firqah sesat yang paling tua itu adalah firqah apa? Khawarij. Jadi muncul aliran sesat pertama kali dalam Islam itu adalah aliran Khawarij. Itu bibitnya sudah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebut dengan Dzul Khuwaisirah At-Tamimiyah. Ketika Nabi membagi harta ghanimah, ia mengatakan kepada Nabi, "Waihaq i'dil ya Muhammad. Celaka engkau Muhammad, berbuat adillah engkau." Kata Nabi, "Waihaq celakalah engkau. Waman ya'din illam a'dil." Siapa yang akan berbuat adil kalau aku sebagai Nabi enggak bisa berbuat adil? Itu kan hinaan kepada Nabi, benar enggak? Mencela Nabi, menghina Nabi, padahal Nabi itu maksum, terjaga dari kesalahan. Dan hukuman orang yang mencela Nabi, penggal kepalanya. Umar ibn al-Khattab minta izin kepada Nabi, "Ya Rasulullah, da'ani adribu unuqah." Wahai Nabi, izinkan saya untuk memenggal patang lehernya. Kata Nabi, "Da'hu, biarkan dia. Fa innahu sayakhruju min dhi'di hadza." Akan keluar dari orang ini, satu kelompok. Ya. Tahkiruna salatakum ma salatihim. Kalian akan merasa meremehkan salat kalian dibandingkan salat mereka. Wasiyamahum ma'siyamihim, dan kalian akan merasa meremehkan puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Yakhrujuna minad dini kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Nih nembak nih panah, ciu jelep, harusnya temancep nih. Orang Khawarij enggak ekstrim dia, ciu jelep 12 rono tembus. Jadi ekstrim di dalam beragama. Yang tidak kafir dihukumi kafir, yang tidak zalim dihukumi zalim, yang tidak murji'ah dihukumi murji'ah. Dan jahil, dia tidak ngerti rincian. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, "Wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kami merinci ayat-ayat kami agar menjadi jelas jalan orang-orang yang jahat. Sampai mana tadi? Nah, itu perselisihan pertama kali terjadi di tubuh umat Islam, itu perselisihan tentang keimanan. Kapan seseorang itu dianggap kafir, kapan seseorang dianggap beriman. Wa qad khalafa fi hadza, dan telah menyelisihi di dalam masalah ini, ta'ifun min ahlil bidah, kelompok-kelompok dari kalangan ahlil bidah. Minhumul murji'atul ladzina kana fihim minal jafa. Minhum, di antara mereka kelompok ahli bidah ini, Al-Murji'ah adalah kelompok Murji'ah. Alladzina kana fihim, yang mana di dalam tubuh mereka itu minal jafa, ada sikap jafa, meremehkan. Akhrajul amala an musammal iman. Mereka mengeluarkan amal jawarih dari cakupan keimanan. Waqalu, dan mereka mengatakan ala amalu laisa minal iman. Amal itu tidak termasuk dari bagian keimanan. Li'annal imana huwa tasdiku. Karena keimanan itu adalah sekedar membenarkan saja. Ini keimanannya siapa ini? Sekedar membenarkan saja. Sekedar membenarkan saja. Meskipun tidak beramal, selamat dia. Sekedar membenarkan saja. Yaitu keimanan Murji'ah. Contohnya siapa? Yang hanya membenarkan. Contohnya siapa? Contohnya Abu Thalib. Abu Thalib itu membenarkan, percaya kepada syariat Nabi. Balaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bashariyati. Laulal malamatu wala hidaru masabbatin laqabiltu bidzalika samhan mubina. Saya tahu agamanya Muhammad yang terbaik. Seandainya bukan karena takut dicela, takut dicaci maki, takut digerenengi, saya akan menerima agama Muhammad dengan lapang dada. Tapi karena saya takut dicela, takut digerenengi, saya enggak mau terima. Tapi saya membenarkan. Enggak bisa. Tapi kalau menurut Murji'ah, ini sudah cukup menjadi orang beriman. Itu Murji'ah seperti itu. Jadi amal soleh, enggak beramal soleh, sama keimanannya. Sampai mana tadi? Wattasdiku indahum syai'un wahidun. Dan membenarkan menurut Murji'ah itu adalah satu hal yang satu. La yatajazza. Ya, tidak bercabang. Walidzalika lam yatasawwaru kaifa yazidu wa yanqusu. Oleh karenanya mereka tidak bisa membayangkan bagaimana keimanan itu bisa bertambah dan berkurang. Jadi orang Murji'ah itu tidak meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Aneh toh? Aneh. Tapi lebih aneh lagi, ahli sunnah dituduh Murji'ah. Ini aneh lagi. Kalau ahli sunnah ini dituduh Murji'ah, ngapain mereka capek-capek ngajak kaum muslimin untuk beramal soleh? Kalau memang dia orang Murji'ah. Ya. Itu kalau definisi Murji'ahnya benar loh ya. Jadi yang nuduh Murji'ah itu satu, mereka enggak paham apa itu Murji'ah. Itu musibah ada pada mereka, aib itu ada pada mereka. Bukan ada pada kita. Ya. Wong definisi Murji'ah kok yang enggak mau mengkafirkan penguasa jahat berarti Murji'ah. Dan itu banyak tersebar, terutama di kalangan wong nom-nom ini. Jadi yang hadir sini banyak yang muda-muda ini. Dan mungkin pernah juga memiliki pemikiran seperti itu. Ketika ditanya irja itu apa, tembuh. Wis pokoknya ra gelem mengkafirkan penguasa, Murji'ah gitu. Itu definisi yang batil yang tidak pernah dikenal di kalangan para ulama. Wa kana min a'jabi ma indahum annahum qalu, dan di antara yang paling ajaib yang ada pada diri mereka, mereka itu mengatakan fi imanil fasik, di dalam keimanan orang fasik, syaribul khamr, orang yang meminum khamr. Inna imanahu ka imani Jibrilu. Sesungguhnya keimanan peminum khamr, tukang mendem, ya, cem-ceman kadal itu, keimanan mereka seperti keimanannya Jibril. Itu akidah Murji'ah seperti itu. Karena kan orang mendem itu sudah meyakini, membenarkan syariat. Meskipun dia tidak beramal saleh dan melakukan apa? Kemaksiatan. Karena iman tidak naik dan tidak turun. Sehingga keimanan pelaku kemaksiatan itu sama dengan keimanannya Jibril. Itu ajab ma'indahum. Ya. Hal ajaib yang dimiliki oleh doktrin apa? Murji'ah. Ma'anal imana huwa tasdilu qotan. Ya, bersamaan dengan iman itu maknanya adalah membenarkan dari sisi bahasa tok. Emang iman itu dari sisi bahasa artinya percaya. Dari sisi bahasa. Tapi kan kemarin kita sudah katakan iman itu khamsununat, lima nun. Tasdikun bil janani, mempercayai dengan hati. Wa ikrarun bil lisani, mengikrarkan dengan lisan. Wa amalun bil jawarihi wal arkani, membenarkan dengan amal perbuatan. Yazidu bi ta'atir rahmani, bertambah dengan mentaati Allah. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Itu definisi iman. Bukan hanya sekedar percaya. Ya, sebagaimana klaim orang-orang Murji'ah. Wa in kana ba'dul ulama lam yusallim bi annal imana huwa tasdilu qatan. Meskipun sebagian ulama tidak bisa menerima bahwasanya iman itu artinya percaya secara bahasa. Lakin la ba'sa, tapi tidak mengapa. Fa inna amral lughati sahlun, karena perkara sisi bahasa itu mudah ya. Hatta law qila, sampai pun seandainya dikatakan al imanu fi aslihi tasdiku minan nahiyati syar'iyyati la ba'sa fil kalami ala aslih. Seandainya iman itu asalnya adalah mempercayai dari sisi syariat, itu tidak mengapa ya, dari dengan ucapan seperti ini. Ya'nuna annal imana fi aslihi fil qalbi. Maksudnya adalah keimanan itu asalnya ada di dalam hati. Hadzal mab'atsul awal, ini adalah pembahasan yang pertama. Yanba'itu minal qalbi wa yadhharu 'alal khawarij. Yang tumbuh dari apa namanya? Dari hati dan tampak pada khawarij. Wa yu'lamu, dan diketahui hadza khassatan minal ayati allati fiha ijtima'ul iman wal 'amalis shalih. Secara khusus ayat-ayat di dalamnya itu ada pertemuan, ada dikumpulkan di dalamnya keimanan dengan amal saleh. Idza apa ini? Idza utifa syai'u 'ala syai'i yufidu taghayyurahuma. Apabila diatofkan, digandengkan sesuatu dengan sesuatu dalam satu konteks ya, itu memberi pelajaran taghayyurahuma. Ada perbedaan di antara keduanya. Ini yang disebut dengan kaidah yang dikatakan oleh para ulama, idza ijtama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Jika berkumpul dia bersatu, jika berkumpul dia bercerai, jika bercerai dia berkumpul. Bingung enggak antum? Idza tafarraqa ijtama'a wa idza ijtama'a tafarraqa. Jika dia itu berkumpul, dia bercerai. Jika dia bercerai, dia berkumpul. Bingung kan tuh? Iman dan amal soleh itu jika disebutkan dalam satu ayat, maka iman itu adalah amalan hati, amal soleh adalah amalan zahiriyah. Jadi kalau iman dan amal soleh itu disebutkan berkumpul dalam satu konteks, maka iman punya definisi sendiri, ya, amal punya definisi sendiri. Tapi iman dan amal ini kalau disebutkan di lokasi yang berbeda, iman artinya amal, amal artinya iman. Dia berkumpul dalam makna. Paham gak? Gak ada paham, nanti di rumahnya lagi rekamannya. Karena yang jelasnya mengulang-ulang nanti khatam-khatam. Itu rasidu bancaan. Lakin la yamna'u hadha dukhulul a'mali fihi inda dhikri kullin minhuma ala hiddah. Akan tetapi la yamna'u hadha, hal ini tidak melarang dukhulul a'mal, masuknya amal itu fihi, di dalam keimanan. Inda dzikri kullin minhuma, ketika disebutkan masing-masing dari keduanya ala hiddah. Ya, secara sama. Kama yadullu alaihi qaulullah, sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang beriman kepada Allah, Rasulnya, kemudian dia tidak ragu. Dan dia berjihad dengan hartanya dan jiwanya di jalan Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang jujur. Jadi kaidah asal itu, idza tafarraqa ijtama'a wa idza ijtama'a tafarraqa. Tapi kaidah ini bukan satu harga mati. Terkadang ya, meskipun disebutkan dalam satu konteks, terkadang ya, itu ada hikmahnya. Wallahu ta'ala alam hikmahnya apa. Terkadang iman dan amal soleh itu meskipun disebutkan bersamaan, itu dia memiliki apa? Makna yang berbeda. Seperti disebutkan, makna yang sama. Seperti disebutkan di sini, orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak ragu dan mereka itu berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Padahal iman itu kan keyakinan hati, tapi kenapa kok digandengkan dengan jihad, dengan amal, dengan harta dan dengan jiwa? Seperti itu yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu taala. Dan kaidah tadi idza tafarraqa ijtama'a wa idza ijtama'a tafarraqa itu juga berlaku pada beberapa kasus, teman-teman sekalian. Di antaranya misalnya Islam dan iman. Islam dan iman itu dua lafad ya. Dua lafad ini kalau disebutkan dalam konteks yang berbeda, Islam artinya iman, iman artinya Islam. Tapi kalau dua lafad ini bertemu, berkumpul dalam satu konteks, maka Islam punya makna sendiri, iman punya makna sendiri. Contohnya apa? Hadis Jibril, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Kata Nabi, al-Islamu antu'minu billahi wa rasulihi, dan seterusnya, rukun iman. Ya. Kemudian ditanya lagi, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang apa itu. Sebelumnya Nabi ditanya tentang Islam, Nabi mengatakan al-Islamu antashhada ila ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ila dzalika sabila. Ini diberikan tatkala Nabi ditanya tentang Islam. Islam itu engkau bersyahadat, engkau puasa, salat, ya, zakat, kemudian haji. Itu Islam. Lalu Nabi ditanya lagi, masih dalam konteks yang sama, akhbirni anil iman, katakan kepadaku tentang apa itu iman. Kata Nabi, antu'mina billahi wa rasulihi wa kutubihi. Apa lagi? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi wal yaumil akhir. Kamu beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitabnya, hari akhir, dan takdir. Itu dalam satu konteks. Islam mewakili amal-amal zahiriyah, iman mewakili amal-amal batiniyah. Itu maknanya. Ketika Islam dan iman disebutkan dalam satu konteks, maka Islam itu artinya amal zahiriyah, dan iman itu adalah amal batiniyah. Tapi ketika Islam dan iman disebutkan dalam lokasi yang berbeda, Islam itu artinya iman, dan iman itu artinya Islam. Jika berpisah, dia berkumpul dalam makna. Jika berkumpul, dia berpisah dalam makna. Paham gak itu? Paham rafaham rungokno. Itu yang bisa kita sampaikan, dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk bersoal jawab. Diusahakan jangan nulis pakai pensil, petelat ya, ada kurang jelas itu. Karena saya itu sudah setulegi, ketajaman indera saya itu sudah agak berkurang. Jelaskan tentang orang yang rajin ibadah, tapi takdirnya tertulis sebagai ahli neraka, maka masuklah ke neraka. Dan ahli maksiat yang takdirnya sebagai penghuni surga, lalu masuklah ia ke surga. Lalu untuk apa kita beramal kalau seandainya takdir kita ahli neraka? Ini orang yang belum ngerti iman terhadap takdir. Ada bibit-bibit Jabriyah ini. Jabriyah apa Qadariyah itu? Qadariyah. Ada bibit-bibit Qadariyah. Jabriyah. Ya, menganggap kita ini hidup di dunia itu seperti wayang, seperti robot. Benar enggak? Sudah ditulis hasilnya, akhirnya itu sudah dikendalikan. Ngapain kita capek-capek amal soleh? Kalau nanti ujungnya pas sergap-sergap, maksudnya pas mau mati, kita beramal maksiat lalu kita masuk neraka. Ngapain kita capek-capek? Seolah-olah dia memiliki keyakinan bahwa manusia ini 100% dikendalikan dan gak punya irodah, tidak punya masyiah, tidak punya keinginan. Seperti itu. Ini aliran sesat ini. Dan itu terbantah baik secara dalil ataupun secara akal. Secara akal ini, kalau antum dibeli, diberi dua gelas. Satu isinya kopi, Mak. Yang satu itu murni peresan racun King Cobra. Mas, ini kopi, ini racun King Cobra. Silahkan dipilih. Antum pilih mana? Mesti milih kopi. Ora kok aku milih racun King Cobra, nek jatahe urip ra ya urip. Ora percaya. Menunjukkan kita itu punya irodah, punya kemampuan untuk memilih. Seperti itu. Bukan robot yang dikendalikan, enggak. Ya. Tapi kalau robot, dia dihadapkan robot, ini kopi, ini racun King Cobra. Tapi di otaknya robot itu kita sudah install. Ya, bahwasanya perintah dari chips, kamu harus minum racun. Ya dia minum racun, dia enggak ada, tidak ada kemampuan untuk memilih kopi. Sedangkan kita enggak, kita ada kemampuan untuk memilih yang baik dan yang buruk. Sehingga akidah tadi akidah yang keliru. Ya penanya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. ya, karena ada bibit-bibit kesesatan di dalam hatinya. Ini biasanya karena dulu ngajinya ngawur, tidak dibimbing oleh seorang guru dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Yang pertama. Kemudian dari sisi dalil mana? Allah Ta'ala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan dua jalan. Jalan kefajiran, kejahatan, dan jalan ketakwaan. Silakan pilih. Masing-masing akan ada apa? Akan ada apa? Resikonya, ada balasannya. Seperti itu. Jadi kita itu diberikan iradah untuk memilih. Cuma Allah itu adalah zat yang maha tahu. Sebelum terjadi Allah sudah tahu. Yang terjadi Allah juga tahu. Yang akan terjadi Allah tahu apa enggak? Kejadian besok di akhir dunia itu Allah tahu apa tidak? Tahu. Berdasarkan kemahatahuan Allah itulah Allah menulis si fulan besok ke neraka, si fulan ke surga. Tapi yang milih ya kita. Tapi hasil pilihan Allah itu kelak Allah sudah ngerti. Itu. Faham enggak antum? Ya Allah, karena Allah maha tahu apa yang terjadi, yang sedang terjadi, dan apa yang akan. Semua hal yang akan terjadi kelak Allah itu sudah tahu. Allah itu ngerti si fulan ini besok masuk neraka apa masuk surga. Allah itu ngerti karena Allah maha tahu. Tetapi kitalah yang memilih itu, kita diberikan apa? Iradah, kita diberikan masyiah. Ya, itu yang pertama harus kita pahami. Kemudian masih tersisa syubhat. Pertanyaannya lah, kalau kita sudah ditentukan, kita capek-capek amal ibadah, tahu-tahu kita mau mati amal maksiat, kita masuk neraka, buat apa kita capek-capek? Gitu. Jawabnya, karena kita tidak tahu kita itu akan masuk surga atau masuk neraka. Kecuali kita sudah tahu, saya sudah diberitahu oleh Allah catatan bahwasanya saya itu akan masuk neraka. Kalau saya tahu ya, saya akan masuk neraka, pilih mentem saiki aku. Iya. Ngapain saya harus sholat capek-capek? Wis hura-hura urip pisane ngopo? Wong sesuk ora urip ning neraka mbok saiki dientek-entekke. Untuk senang-senang, untuk berzina ya kan? Tapi kan kita tidak tahu kita akan kemana. Itulah alasan kuat kenapa kita harus beramal soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia sudah capek-capek beramal soleh ke ujung-ujungnya masuk neraka? Karena Allah itu maha tahu. Barangkali orang ini secara zahiriahnya saja dia beramal soleh. Ini yang perlu diperhatikan. Dia itu secara zahiriah beramal soleh, orang-orang melihat dia itu orang soleh. Padahal kalau dia sedang menepi seorang diri, maksiatnya jalan terus. Makanya para ulama mengatakan di antara sebab su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk, itu adalah karena seseorang itu melakukan dosa tatkala dia sendirian. Ketika ada di hadapan orang banyak jadi malaikat. Ketika sendiri iblis kujeleng-kujeleng podo kegojekan. Ya, semua maksiat dia lakukan, apalagi internet sendiri, masya Allah. Kata Syekh Ali Hasan, Nabi bersabda, "Ma khalar rajulu bimra'atin illa kana syaitanu thalithahuma." Tidaklah seseorang itu berdua-duaan dengan wanita kecuali yang ketiga adalah setan. Dan Syekh Ali mengatakan, "Ma khala rajulu bil internet illa kana syaitanu thalithahuma." Tidaklah seorang lelaki berdua-duaan dengan internet kecuali yang ketiga adalah setan. Dia rajin taklim, tetapi ketika sendiri dia maksiat terus. Ini yang dimaksudkan hadis tadi itu. Ya. Dia tidak ikhlas di dalam beribadah, menampakkan. Jadi ibadahnya itu hanya riya untuk cari pujian manusia, maka Allah pun tampakkan riyanya dia itu. Jati dirinya dia di akhir kehidupannya. Na'udzubillah min. Tetapi ada orang-orang yang secara zahiriah itu dia ahli maksiat. Tapi dia sadar, ya Allah, saya itu tahu saya ahli maksiat. Saya tahu saya ini salah, tapi saya masih berat meninggalkannya. Ya Allah, saya tuh pengen bertobat gitu. Atau dia punya amal pamungkas yang dia sembunyikan dari manusia. Dia seorang yang maksiat tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Atau dia seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Dan amal sholatnya ini saking besarnya pahalanya, dia menutup kemaksiatan-kemaksiatan yang secara zahiriah itu tampak. Sehingga Allah buka jati dirinya. Allah balas dia di dunia sebelum di akhirat. Diberikan apa taufik untuk melakukan amal ahli surga, dan dia beramal ahli surga, masuk surga. Itu maknanya seperti itu. Jadi tetaplah kita beramal soleh bagaimanapun kondisinya. sejahat apapun, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, tetaplah beramal soleh dan jangan putus asa, karena kita tidak tahu hasil akhirnya akan seperti apa. Begitu ya. Dan yang terakhir saya sampaikan, tidak boleh seseorang berhujjah dengan takdir ketika ia melakukan kemaksiatan. Kowe kok mendemi ngopo? Aku mendemi wis takdir kok. Ya kalau yang sudah terjadi memang itu takdir. Tapi nek urung terjadi kok ditelateni terus. Itu bukan takdir itu. Itu karep seperti itu. Beda ya. Apa hukum memakai gelang? Kalau wanita boleh, laki-laki enggak boleh gelang. Karena gelang itu adalah merupakan kekhususan wanita. Dan itu difatwakan oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan. Disebutkan dalam satu riwayat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhannithina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah melaknat al-mutakhannithin, para lelaki yang menyerupai wanita, dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Lelaki menyerupai wanita banci, wanita yang menyerupai laki-laki tomboy. Bahasa Jawanya apa tomboy? Wandu. Oh, wandu itu anu toh, wanita toh. Wanita yang kelelakian itu namanya wandu. Saya tahunya wandu ya banci itu gitu. Dan itu sebetulnya adalah materi di dalam pengajian judulnya sifat dan karakter lelaki sejati. Islam itu melarang para lelaki melakukan sifat-sifat yang bisa mempengaruhi sifat kejantanannya, melunturkan sifat kejantanannya. Di antaranya pakai gelang, pakai anting, pakai tato, nyanyi, pakai emas-emasan. Laki-laki pakai emas enggak boleh, itu khusus para wanita. Manakala kita melakukan itu, maka kadar kejantanan kita menjadi berkurang. Berkurang, berkurang, berkurang gitu. Semakin berkurang, semakin berkurang. Termasuk tato. Tato itu adalah pekerjaan para wanita di zaman jahiliyah dulu. Itu pun dilaknat oleh Nabi. Wanita yang bertato itu dilaknat oleh Nabi. Apalagi laki-laki. Sudah dilaknat pakai tatonya, dilaknat lagi karena dia menyerupai wanita. Tapi di zaman sekarang, wah, tato itu lanang tenang. Keliru itu. Sudut pandang yang keliru. Makanya antum lihat ya. Na'udzubillah min dzalik. Antum lihat. Kita sama-sama melihat. Orang-orang LGBT banci-banci itu. Banyak pakai tato. Benar gak? Iya. Itu menunjukkan tato itu bukan simbol kejantanan. Nyatanya banci-banci banyak pakai tato. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita. Melindungi keluarga kita. Anak-anak kita. Dari penyakit yang berbahaya ini. Ngeri saya kalau baca data itu. Serem sekali. Ya, yang paling tinggi pengidap HIV di Indonesia itu di Jakarta. Yang nomor 2 itu di Jawa Timur. Nomor 3 di Jawa Barat. Nomor 4 Jawa Tengah. Coba. Itu karena virus HIV ini semakin meningkat dengan semakin bertambahnya para pelaku LGBT. Na'udzubillah min dzalik. Banyak-banyak berdoa dan jangan biarkan anak-anak kita menonton televisi yang ada adegan banci di situ. Karena itu berpengaruh pada jiwa seseorang. Penyakit itu menular loh itu. Ya. Anak-anak itu kalau nonton perilaku banci, itu kadang orang tua kita juga enggak sadar. Kita pun kadang, wah lucu, banjinya lucu. Bahkan sering ditanggap di mana-mana. Itu akan terngiang-ngiang di dalam jiwa anak-anak kita, dan satu saat ada keinginan untuk meniru. Ya, mulai kadar kejantanannya hilang. Dan anak-anak itu harus diberikan permainan-mainan yang sesuai dengan fitrahnya dia. Anak laki berikan mainan laki-laki. Berikan mainan pedang. Plastik ya. Yang bisa. Kalau dipencet. Bedil. Kasih mainan mobil. Tapi kalau anak wanita ya kasih boneka, bunga, seperti itu. Jangan kebalik, Mas. Duwe anak wedok daftarke karate, Nduk. Main ampuh. Sebenarnya anak yang ganggu langsung banting ceklek tangane. Mau, Mas, jadi mantu saya. Anak saya juara dunia karate lho, pun mboten mawon, Pak. Daripada gagar otak. Apabila hukumnya haram, apa hukum memakai gelang kouka? Apa gelang kouka, saya enggak tahu. Gelang kouka. Ya semua gelang ya. Kecuali ini ada pengecualian bagi para penjahat yang dikasih gelang berupa borgol itu boleh. karena kalau enggak diborgol bahaya. Dan itu pun kan hanya sementara, iya kan? Napi itu kan apa? Borgolan terus 24 jam kan tidak. Kalau di zaman dulu kayaknya seperti itu, zaman sekarang enggak ya. Bagaimana cara meningkatkan iman kita di saat iman lagi turun? Tadi sudah dibacakan. Bergaul dengan orang-orang ahli iman dan melakukan sebab-sebab keimanan berupa amal saleh. Zikir jamaah termasuk perbuatan bid'ah. Apakah membaca Al-Quran bersama-sama juga perbuatan bid'ah? Iya. Bersama-sama loh ya. Ayo mari kita baca surat Al-Baqarah bersama-sama. Alif lam mim, satu komando satu suara. Mulainya sama-sama, khatamnya sama-sama. Ini baju satu ayat, situ juga baju. Ojo di sini kok bareng, kudu bareng kabeh. Itu ndak boleh. Illa kecuali li ajli ta'lim. Tujuannya untuk ngajari anak-anak. Enggak apa-apa. Anak-anak ayo tirukan ya. Alif lam mim, ayo diulang lagi. Guru TK kan seperti itu. Jadi mencari istri guru TK itu sangat rekomen. Ayo diulangi lagi, mencari istri dokter perawat tidak rekomen. Karena kurang sabar. Eh Rene, suntik. Bagaimana hukum wanita yang sholat di masjid dan berwudu di rumah? Berjalan ke masjid auratnya terlihat. Ya bukan hanya di masjid ya, dimanapun di luar rumah kalau wanita auratnya terlihat ya tidak boleh. Apakah batal wudunya? Ya tidak. Ya, karena membuka aurat itu bukan pembatal wudu. Antum baca kitab fikih dimanapun enggak ada. Ya, membuka aurat batal wudune itu enggak ada. Yang diperselisihkan para ulama itu menyentuh kemaluan apakah membatalkan wudu atau tidak. Kalau sekedar buka baju tapi tangan tidak menyentuh ya, itu tidak batal. Tapi kalau tangannya menyentuh kemaluan itu diperselisihkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Tapi kalau membuka aurat tidak batal. Tapi dia berdosa. Kenapa? Karena menampakkan aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena di masyarakat ketika wanita ke masjid malah menaikkan mukenanya. Ngerti aku, Iwan. Tapi bukan untuk ditiru gitu ya. Dan masyarakat itu bukan dalil. Dalil itu adalah Al-Qur'an dan sunnah, bukan apa yang dilakukan kebanyakan masyarakat. La tak bodoh dalam masyarakat. Jangan kamu beribadah kepada masyarakat. Semua yang dikatakan masyarakat diterima. Saya enggak mau. Lah kenapa? Aku dilarang sama masyarakat. Masyarakat itu hamba Allah. Masyarakat bukan menciptakan langit dan bumi. Kapan seseorang itu dihitung sholat berjamaah? Misal makmum masbuk kemudian ikut sholat dan mendapati imam sudah duduk tasyahud akhir. Apakah kalian dihitung tasyahud? Apakah ini dihitung ikut sholat berjamaah? Tidak. Ya, kalau dia bisa melakukan rukuk bersama imam sebelum imam mengangkat kepalanya, dia dianggap dapat satu rokaat. Itu pernyataan Abdullah bin Umar. Man adraka, barang siapa mendapati ar-ruku'a ma'al imami, rukuk bersama imam, qabla an yarfa'ul imamu ra'sah, sebelum imam mengangkat kepalanya, faqad adraka rokaat, maka dia telah dianggap mendapatkan rokaat itu. Apa yang dimaksud dengan orang fasik? Orang jahat, ahli maksiat, tapi masih Islam. Ya, tukang mendem, tukang zina, tukang palak, tukang maling. Banyak kan maksiat itu? Banyak kan ya? Banyak. Kemudian tukang tipu, tukang koruptor, tukang apa lagi? Banyak itu. Tukang duk, tukang apa? Tukang apa mas? Bukan tukang batu. Tukang batu kok fasik. Apa penyebabnya dan konsekuensinya? Penyebabnya dia mengikuti hawa nafsu, tidak mau taat kepada Al-Quran dan Sunnah. Konsekuensinya, ahli sunnati wal jamaah meyakini orang fasik yang tidak mencapai derajat kekafiran, dia itu tahtal masyiah. Dalilnya mana? Mana itu? Dalilnya yang la yaghfirullah, apa itu? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Tapi ada tapinya. Dosa selain syirik itu bisa diampuni tapi liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Loh kenapa ini sama-sama pelaku zina? Kok yang satu diampuni oleh Allah, yang dua tidak? Allah punya pertimbangan sendiri dan Allah Maha tahu. Ini meskipun tukang zina tapi dia itu rajin sholat jamaah gitu misalnya. Dia bakti kepada ibunya. Yang satu tukang zina, ora tahu sholat, karo wong tuane wani. Maka yang satu diampuni, yang satu tidak. Itu tahtal masyiah, sesuai dengan kehendak Allah. Insya'a azabahu, jika Allah berkehendak, dia akan diazab dulu, tapi tidak kekal, karena tidak kafir. Mungkin 100 tahun di neraka, mungkin 1000 tahun, mungkin 1 juta tahun, mungkin 1 triliun tahun, sampai dosanya habis, kemudian baru diangkat, dimasukkan ke surga. Tapi kalau dosanya diampuni, oke, karena amal solehmu banyak, diampuni, kamu langsung masuk ke surga. Itu konsekuensi dari orang-orang yang fasik. Kalaupun dia masuk neraka, dia tidak akan kekal. Tapi jangan pernah bercita-cita mampir ke neraka. Ya serapapa lah hidup-hidup gue pengalaman. Ngen ngerti nih jirun ini kok ngopo tuh, penasaran aku. Orang beng ini. Kalau dia kuat menahan di selomot udut 5 menit, dan saya yakin dia gak kuat. Nyawa rasa no. Yo sih, sih yo. Gue pengalaman sih, kok yang ngopo. Tidak mungkin. Apalagi api neraka. Na'udzubillah. Ayah saya umurnya sudah 45 tahun, tetapi belum bersikap dewasa. Ini, jika ada sesuatu barang yang rusak, maka tidak segera membetulkan, tapi malah hanya menyindir, menyindir saja. Bagaimana mensikapinya? Sabar nanti. Ya, ini adalah celah setan. Ini setan sudah masuk ke dalam diri penanya ini. Bapakmu kira dewasa kan? Bapakmu wong-wong. Bapakmu ki iru barang rusak ora didandani. Gur nyindir-nyindir tok. Bapakmu ki turahlambi.com. Bapakmu malas. Lama-lama akan timbul rasa benci dan itu adalah setan. Ijolno ya bapakmu. Sabar. Ya. Tadi pagi saya melihat nasihat seorang ulama. Nasihatnya itu luar biasa bagi saya ya. Bagi antum kalau biasa-biasa ya itu musibah menurut saya. Kata para ulama itu man asha khadaman tahta rijlihi ummihi asha sayyidan liqaumihi. Itu ucapan besar luar biasa, sampai gedodok itu. Kayak dijojoh rasanya. Man asha, barang siapa hidup khadaman, dan dia membantu, menjadi pembantu, mengabdikan dirinya tahta qadami ummihi, di bawah kaki ibunya. Asha sayyidan liqaumihi, maka ia akan hidup menjadi pemimpin bagi kaumnya. Dia akan menjadi orang yang kajen, orang dihargai oleh kaumnya. Syaratnya dia menghinakan diri di hadapan orang tuanya. Wa kullu baitin, dan setiap rumah fihi anfasul walidain, yang di dalam rumah itu ada hembusan nafas kedua orang tua. Fahuwa baitu rahmatin wa sakinatin wa barakah, maka rumah itu adalah rumah yang penuh dengan rahmat, penuh dengan barakah, penuh dengan ketenangan. Itu rumah yang mulia, rumah yang ada hembusan nafas kedua orang tua kita. Seperti itu, seburuk apapun dia, bahkan seandainya orang tua kita melakukan kemaksiatan paling besar, apa itu? Kesyirikan, kekafiran, dan itu kriminal paling besar. Ini kriminal kecil ini. Iruh gelas rusak di sawang tok. Bapak ibi itu jani. Bapak ibi tak iracet doy. Itu karena was-was syaitan mencari celah bapaknya. Dan belum tentu nanti ketika kita jadi ayah, kita akan lebih hebat dari ayah kita. Belum tentu. Oh enggak. Insya Allah ya. Saya sampai mati. Nek barang rusak tetap tak dandani. Saiki ngomong pasti jik nom. Nanti kalau sudah tua belum tentu. Belum tentu. Karena orang tua itu dipengaruhi oleh apa namanya usianya, dipengaruhi oleh kejiwaannya, dan orang itu akan kembali menjadi sifat seperti anak-anak, dan kita akan seperti itu juga. Jadi sabarlah nyerateni bapak kita. Kelak kalau kita sudah tua, anak-anak kita pun juga akan sabar ngopeni kita. Gitu ya. Jangan pernah membantah, jangan pernah menampakkan muka yang tidak enak di hadapan orang tua kita. Bahkan sampai pun ketika kafir, apa kata Allah? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetaplah engkau bergaul dengan penuh baik dengan kedua orang tuamu. Padahal kafir itu. Ini kan belum kafir. Tolong jelaskan perihal kita tidak boleh mendiamkan saudara muslim 3 hari. Apa yang dijelaskan? Ya haram itu. Kata Nabi, la yahillu li muslimin atau li mu'minin an yahjura akhahu fauqa thalath. Tidak boleh bagi seorang yang beriman untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya kalau antum mendiamkan saudara antum lebih dari 3 hari, antum dosa. Tapi yang salah kan dia, orang urusan. Karo-karone salah nih. Karo-karone dosa. Karo-karone itu dosa. Wong sing salah kono kok sing dosa aku. Piye? Ya, kamu dosanya karena melanggar hadis Nabi ini, sementara saudaramu dosanya 2 kali. Satu membuat salah, 2 dia juga melanggar hadis Nabi ini. Jadi sama-sama dosa, cuman yang satu lebih rendah. Asik, dosaku gursite, lanjut terus. Lanjut aja terus. Itu bukan seorang beriman. Dosa sidik kok lanjut terus. Kalau kita wudu belum selesai, di tengah-tengah wudu terus batal, apa wudunya harus diulang? Ya ho'ano. Enak diulang. Piye ora diulangi itu. Antum ngompo ban. Ya lah gek tengah ngompo gembos entek. Diulangi enggak ngompone? Ya diulangi. Ora diulangi piye? Itu secara akal udah enggak masuk. Satu aja ya, pertanyaan orang masih banyak, saya khawatir nanti orang rampung. Apabila khatib sudah naik mimbar ketika sholat Jumat, batalkah ketika seseorang makmum memutarkan kotak infak bergiliran? Sholat Jumatnya tidak batal, tapi dia enggak dapat pahala Jumat. Memutarkan. Itu kalau dia dengan suka hati, tidak ada pengingkaran. Tapi kalau dia orang yang terpaksa, ikut dosane wong sak masjid yang nanggung takmir masjidnya. Jadi antum sebagai takmir masjid harus bertakwa. Pendak Jumatan kok malah kulak dosa. Gara-gara ngupengke kotak infak. Itu harus bertakwa kepada Allah. Cukup kotak infak ditaruh di pintu-pintu masuk tempat wudu. Ya, dan diumumkan, mohon maaf para jamaah, mulai Jumat depan kami takmir tidak mengedarkan kotak infak. Bagi jamaah yang ingin mensedekahkan hartanya, silahkan dimasukkan di tempat-tempat yang telah kami sediakan. Dan ada kasus di Masjid Muhibbah di Yogyakarta, awalnya muter, saya tahu sendiri, kemudian saya ngisi pengajian di situ tiap Kamis, saya sampaikan masalah ini, takmir ya eneng ya wan kerungu gitu. Tapi ya semen pamane ora ning kununah ya wis. Saya cuma bilang begitu. Tapi rupanya hadis Nabi ini diterima. Ya, walam yalhu, tidak berbuat lahun sia-sia, termasuk mengedarkan kotak itu. Lalu diumumkan, dan saya dengar sendiri pengumuman itu pas Jumatan. Mulai ini kami tidak mengedarkan kotak, tapi kotaknya kami taruh di pintu-pintu masjid. Silahkan yang ingin infak dimasukkan di sana. Gitu. Fa'idha bihi, tiba-tiba saja pendapatan kotak infaknya itu jauh lebih banyak. Meskipun kacanya ming beberapa ribu, ini gak lebih oke. Tapi itu kasus. Tidak semua kasus seperti itu. Wah, jarane Pak Ustadz kan gak ingin dikone masjid, lawang masjid, hasilnya lebih oke. Setelah itu hasilnya lebih sudah, aku diseneni. Itu kan kasus ya. Ya kadang lebih oke, kadang lebih sidi seperti ini. Tapi itu bukan satu hal yang prinsip. Yang prinsip itu kita mendapatkan pahala Jumat. Tapi sholatnya tidak batal. Karena mengedarkan kotak infak tidak ada dalam fikih. Mengedarkan kotak membatalkan sholat, enggak ada. Yang membatalkan sholat itu ya hadas, najis. Ketika kita sudah semangat untuk ngaji, tetapi terkadang istri merasa keberatan untuk ditinggal, tinggal aja sudah, enggak apa-apa. Dalam apa ini? Opo ini? Apa ini? Saya terus berangkat, kadang berujung bertengkaran. Sebaiknya bagaimana sikap yang harus saya ambil? Apakah tetap nekat berangkat? Tetap nekat, selama antum menyediakan waktu untuk istri lo ya. Ojo mengaji tok istrinya enggak diberi perhatian, maka kadang ya sok dijak apa muter kemana sekedar keluar refreshing gitu. Karena tidak semua wanita itu memiliki daya tahan yang sama. Antum lihat, wah, kaya kancaku ben-bengi ditinggal ya bojone ya etes wae. Kok bojoku tak tinggal 3 dina wis ngamuk-ngamuk. Emang daya tahannya memang sama. Karena keimanan seseorang juga tidak sama, dan kita harus juga menyikapi sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Jangan ngeden-ngeden ngotot-ngotot, enggak bagus juga. Nasihati itu kalau dia sedang longgar. Kalau antum sedang pulang, nah ini penting juga. Istri antum senang makanan apa? Habis ngaji, luangkan waktu belikan dia makanan. wis merengut kae nyok kampleng martabak. Yang awalnya merengut jadi merenges. Martabak terus, martabak terus, sesok kampleng sate. Kamplengi martabak, kamplengi sate, lama-lama dia akan menerima. Dan jangan lupa juga diajak ngaji, kalau enggak mau didoakan dan dikenalkan dengan para akhwat yang lain. Istri antum itu dikenalkan dengan para akhwat yang lain yang sudah ngaji. Dia berbuat seperti itu karena teman mainnya orang enggak ngaji. Itu. Saya punya keyakinan seperti itu. Mungkin penanya nanti introspeksi. Iya, iya. Bojoku ki ya koncone jagongan ya gur tanggone kene pas blonjo jangan kae ya wis. Pas blonjo jangan di sini wong grenengi kok. Ya grenengi tanggone. Wanita itu naki satu aklin wadin. Lemah akal dan agamanya. Jadi harus lebih sabar. Dia wanita yang bengkok. Kalau dia marah aja disauri. Diam aja sudah. Dinengke. Dan diam, kita mendiamkan dia itu lebih berpengaruh daripada sekedar antum bengok-bengok. Mah dia tambah bengok, antum bengok. Dinengke. Yang liwet on sarapan, itu toh. Usah dimakan jajan yang jauh gua meneng. Itu akan lebih terasa di hati dia. Wah. Iya, iki pakne tole iki. Iya gitu. Titen ono. Saat kita minta solusi sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa ya. Salah apa ini? Adalah lewat, salah satunya adalah lewat istikharah. Bagaimana membedakan mana solusi yang datang dari Allah, mana yang bukan? Ya, setelah kita berdoa kemudian meminta pertimbangan dari Allah, kecenderungan yang ada di dalam hati kita itulah insya Allah jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang teman curhat tentang rumah tangganya, minta solusi. Secara aturan Islam harus kepada siapa curhat terkait rumah tangga? Kalau saya yang kasih solusi takut salah. Saya juga takut salah, saya enggak tahu permasalahannya dan saya bukan seorang konsultan rumah tangga. Ya, kalau konsultan ditanyai konsultan rumah tangga nanti bukan ahlinya malah bubrah malah. Karu-karuan ya. Wallahu ta'ala. Tapi nasihat saya untuk teman antum ini, suruh ngaji dia. Istrinya juga diajak ngaji. Ya, karena banyak sekali permasalahan rumah tangga timbul itu karena tidak adanya ilmu. Masing-masing menuntut suaminya untuk baik, istrinya menuntut suaminya. Suaminya juga menuntut agar istrinya baik, saling tuntut, enggak masuk, enggak ketemu. Ya. Dan juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf itu dulu kalau mau berpisah ya, itu disebutkan di dalam kitab apa lupa saya. Tapi saya pernah baca dan pernah saya tulis makalahnya. Para ulama salaf itu kalau ketemu sebelum berpisah, dia saling menasihati. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Karena setiap masalah yang timbul antara kamu dengan makhluk itu karena buruknya hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat yang luar biasa. Dan hampir setiap permasalahan yang kita alami, apakah dengan istri kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, ujung-ujungnya mesti hampir semua kita ngakoni, iya ya, memang saya masih bermaksiat, amal soleh banyak yang belum saya kerjakan. Hubungan saya dengan Allah buruk. Rata-rata kita mengakui itu. Apakah kita boleh menghakimi orang yang memilih pemimpin kafir, menjadi kafir, batal keislamannya? Kalau secara, apa ini namanya, umum iya. Tapi secara takyin, secara personal tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Karena barangkali dia apa namanya jahil. Dikiranya menurut dia, menurut Islam itu dia memiliki anggapan, menurut Islam itu boleh. Dan itu anggapan yang keliru, itu namanya syubhat. Gitu. Tetapi kalau secara apa ini namanya umum ya, orang yang memilih pemimpin kafir, ya maka dia kafir karena dia apa namanya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, ya kafir itu. Apakah itu tentang pemimpin? Hatta kalau ada orang mie ayam itu haram, kafir. Orang yang mengharamkan mie ayam, kafir secara umum loh ya. Tapi kalau ada orang bejo misalnya, menurutku ya orang mie ayam itu ya haram, orang yang halal-halal, bejo ini kafir, jo kowe wis kafir jo, enggak boleh. Jadi harus dibedakan vonis secara umum dengan vonis secara takyin, secara personal. Itu ahli sunnah seperti itu. contoh nih, bersujud kepada manusia itu kafir. Dan ada sahabat Nabi yang pernah sujud dan tidak dikafirkan oleh Nabi. Itu. Karena apa? Karena dia masih ada uzur. Bisa jadi karena jahil, bisa jadi karena terpaksa, bisa jadi karena dia tidak tahu, dan seterusnya dan seterusnya. Salawat yang diajarkan dan diajarkan, salawat yang dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa saja? Adakah waktu dan jumlah yang disyaratkan untuk melakukannya? Itu salawat Ibrahimiyah dibaca ketika tasyahud, ya, dibaca ketika setelah kita mendengar azan, dibaca ketika hari Jumat atau malam Jumat. Adapun jumlahnya tidak ada batasan tertentu kecuali tasyahud, ya, sekali itu. Apakah mabit dan wisuda akbar hafid Quran itu diperbolehkan? Saya kurang tahu. Kalau sistem acaranya seperti apa? Kalau wisuda itu kan masalah teknis saja. Masalah teknis, bukan masalah ibadah wisuda itu. Orang yang hafal Quran diberi hadiah gitu kan wisuda itu. Orang yang hafal Al-Quran diberi ijazah, diberi surat, sertifikat, ya sah-sah saja boleh. Ya. Itu masalah teknis saja. Selama memang ritualnya itu tidak diiringi dengan apa hal-hal yang dilarang oleh syariat. Yaitu seperti mungkin adanya musik, kemudian ada apa namanya campur baur laki dan wanita jadi satu dalam satu ruangan. Nah itu satu hal yang lain yang terlarang. Apakah yang harus kita lakukan ketika sholat di masjid tapi di tempat sujud sekitar kita ada kotoran cicak? Kalau di jauh dari kita, ya, artinya kita sujudnya itu bukan di kotoran cicak, ya enggak apa-apa. Tapi kalau pas di tempat kita sujud, ya harus dibersihkan dulu kotoran cicak itu. Karena kan itu najis itu. Ya, kotoran dari binatang yang haram dimakan itu hukumnya najis. Kotoran dari binatang yang halal dimakan hukumnya suci. Apa binatang yang halal dimakan? Ayam. Kotoran ayam itu tidak najis. Iya. Meskipun mambu tidak najis. Tapi meskipun itu kotoran ayam kan berbagai varian. Meskipun itu dari dari jenis lencong itu juga tidak najis. Ya tidak. Meskipun lencong, meskipun macam-macam itu. Nah, ada telek lencong, ada telek yang lainnya, macam-macam. Itu selama dari ayam tidak najis. Tapi kalau binatangnya itu haram, maka kotorannya najis. Seperti kotoran kucing, anjing, kotoran babi apalagi naudzubillah min dzalik. Kemudian cecak, tikus, tokek itu najis. Saya dulu mempunyai seorang mantan. Mantan apa ini? Mantan bos, mantan majikan. Terkadang dia menghubungi saya lewat WhatsApp. Blokir. Apakah termasuk ke dalam memutus silaturahim? Tidak. Ya, silaturahim kok dengan wanita yang bukan mahram. Silaturahim itu dengan ustadz, dengan teman ngaji, dengan ayah ibu, saudara-saudaranya ayah ibu. Silaturahim. Silaturahim kok dengan wanita yang bukan mahram. Langsung blokir. Dan langsung, ya, jangan ditunda. Bersuudon dengan penguasa, dengan drama-drama politiknya. Kok tahu? Kok tahu? Termasuk tidak taat pada penguasa meskipun tidak diungkapkan, hanya dalam hati. Kalau dalam hati enggak apa-apa. Ya, karena Nabi mengatakan siraru aimmatikum, ya, penguasa yang paling buruk itu adalah yang kalian benci kepada penguasa itu dan penguasa itu benci kepada kalian. Tapi Nabi melarang dari menyebarkan aib-aibnya. Sekedar benci di dalam hati enggak apa-apa. Ya, tetapi tetap kewajiban kita sebagai rakyat kita tunaikan. Mosok kita ngelihat bapak kita judi kok kita enggak benci? Benci enggak kita? Bencilah. Justru kalau tidak benci ini aneh itu. Bukan seorang ahli sunnah tidak benci dengan kemaksiatan itu. Ya. Tetapi yang perlu untuk kita perhatikan juga sikap yang syar'i seorang rakyat kepada penguasanya adalah berhusnudzan. Ya. Kenapa kita bisa memastikan itu adalah drama politik? Sumbernya kan berita. Berita zaman sekarang itu. Saya tadi dikasih tahu sama teman itu. saat kemarin itu ada anak SMA membunuh begal, lah malah anak SMA ini di penjara. Itu. Ini kan drama politik. Penguasa ini gimana? Wong ada korban begal, begalnya ditusuk, malah anak SMA ini malah di penjara. Itu beberapa waktu yang lalu dia sampaikan. Kemudian tadi baru lagi, ini tadi ada berita baru ya, apa Mas? Ternyata anak SMA ini dia itu menurut versi yang lain ini, yang terbaru ini, dia itu mau berzina sama temennya, anak SMA ini, di kebun. Lalu yang diklaim sebagai begal itu dia hanya warga biasa gitu. Warga biasa yang melihat orang berzina lalu nedeng, wis kayak ono duit aku engko ora tak cerita-cerita. Akhirnya karena marah ditusuklah itu. Itu berita versi yang kedua. Dan besok kemungkinan ada berita versi keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi jangan buru-buru memvonis itu adalah merupakan drama politik penguasa. Dan penguasa itu yang mana? Penguasa itu kan banyak. Jangan antum memukul rata loh ya. Jangan antum memukul rata. Penguasa itu banyak. Yang berdrama itu yang bagian bawah-bawahnya antum. Wah ini ulahnya yang pentolan ini gak boleh seperti itu. Ya benar tidak? Tapi kan penguasa itu bertanggung jawab. Iya bertanggung jawab dalam hal-hal yang dia ketahui. Gitu. Paham gak? Kalau ada anak berzina, bapak disalahi, dicaci maki, ini gak betul. Keliru seperti itu. Dan penguasa itu banyak. Penguasa itu ada presiden. Ya, ada menteri-menterinya. Dibantu oleh menteri-menterinya. Ada gubernur-gubernurnya. Ada bupati-bupatinya. Yang berdrama itu hanya sebagian oknum. Antum pukul rata semua. Gak betul. Itu tidak insaf, tidak adil. Jadi saran saya jangan buru-buru memvonis sebagai sebuah drama politik. Karena yang namanya politik itu Mas, berita yang kita lihat benar itu hanya dalam hitungan jam, yang benar itu bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Jangan terlalu percaya dengan berita. Apalagi di zaman sekarang itu berita itu isinya hoax. Hampir semuanya. Kecuali perakiraan cuaca. Yang lain hoax semua. Apakah sebelum sholat kita harus syahadat Ustaz? Sebelum sholat kok harus syahadat? Bid'ah itu namanya. Kecuali kalau orang kafir ya syahadat dulu. Kalau orang kafir kok sholat belum syahadat, belum masuk Islam, sholat enggak ada gunanya. Syahadat yang perlu diucapkan takutnya kafir kecil yang tidak sengaja dan disadari. Lah kalau kafir kecil itu tidak mengakibatkan murtad Mas. Yang mengakibatkan murtad itu adalah kafir Aswar. Ini penanya sudah kemasukan waswasah. Ya waswasah. Syaiton. Awas lu, kamu jangan-jangan sudah kafir. Wah, saya tak syahadat lagi. Awas lu, wudumu belum sah. Wah, tak wudu lagi. Wah, di Arab sholat mau kita emak tit lu. Wah, wudu lagi. Terus, kalau kita menuruti waswasah itu tidak ada habis-habisnya. Ya, maka kaidahnya al-yakinu la yazulu bisyak. Bahkan dalam satu riwayat sahih, Nabi mengatakan ketika seseorang sholat, setan itu datang. Dan dia meniup dubur seseorang itu. Gitu itu. Padahal antum ora ngapa-ngapa. Aku kok kosong mak perpet-perpet. Tapi koyone ora. Tapi kok ho-o. Koyone ho-o tapi kok koyone ora. Itu jangan dihiraukan. Hatta yasma'a sautan au yajida rihan. La yang syarifu. Janganlah ia putus sholatnya sampai ia mendengar suara langsung. Live. Atau dia mendapatkan bau seperti itu. Jadi tidak usah syahadat lagi. Bagaimana cara rupiah diri sendiri? Bolehkah? Boleh rupiah diri sendiri. Ya, itu sebaik-baik rupiah adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Surat Al-Baqarah di rumah, baca apa ini Al-Mu'awwidzatain, Qulhu Falaknas, ayat kursi, sering dijadikan wiritan setelah selesai sholat, baca bismillah sebelum mau makan, sebelum masuk WC, sebelum lepas baju, ketika tutup pintu di malam hari, baca bismillah. Itu semua adalah merupakan salah satu bentuk benteng. Dan nasihat saya, beli buku zikir dan wirid sesuai Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Amalkan zikir-zikir yang ada di situ. Insya Allah itu mencukupi. Cuman masalah klasiknya orang telaten, itu masalahnya. Maka mintalah kekuatan kepada Allah agar diberikan ketelatenan. Terkadang kita dibuat bingung kelompok-kelompok Islam. Makanya jangan suka apa namanya penasaran. Wah aku penasaran nih kelompok kono iki ngajine piye to. Bingung terus antum sepanjang hidup antum. Kalau sudah menemukan komunitas ahli sunnah sudah fokus di situ. belajar Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat, jangan mendekati syubhat. Ada sesama ahli sunnah, akan tetapi saling tahdir, bagaimana sikap kita sebagai talabul ilmi, mana yang harus kita ikuti. Antum belajar prinsip akidah kitab-kitab seperti ini. Ini isinya prinsip-prinsip akidah. Kalau ada yang mentahdir si fulan, antum lihat apakah si fulan itu melanggar prinsip, salah satu di antara prinsip-prinsip akidah yang ada. Kalau tidak, jangan terima. Kalau ia terima dengan lapang dada, meskipun itu guru kita, meskipun itu idola kita, meskipun dia berjaya besar dalam kehidupan kita, tapi selama dia melanggar salah satu di antara prinsip-prinsip ahli sunnah, ya jangan ilmu, jangan apa namanya, sungkan untuk meninggalkannya. Maka perlu untuk ngaji secara rutin, mengkhatamkan beberapa kitab akidah, agar kita ngerti, jangan menjadi seperti bebek, kayak tahdir kayak ikut, kayak tahdir ikut. Hanya sekedar ikut-ikutan tok, enggak punya timbangan yang ilmiah. Antum penuntut ilmu lo ya. Jangan membebek lo ya. Ya mentang-mentang belajar sama gurunya, gurunya bilang, "Oh, itu enggak boleh, ikut. Itu enggak boleh, ikut." Harusnya kalau guru mentahdir itu antum melihat atau bertanya, prinsip ahli sunnah mana yang dilanggar oleh si fulan? Kenapa dia ditahdir? Karena dia melakukan penyimpangan dalam masalah yang bukan prinsip. Ya, semua orang mesti akan salah, benar tidak? Hatta kita sendiri, hatta guru kita, tidak ada yang maksum. Kalau salah dinasihati, bukan ditahdir. Dinasihati dengan baik, secara sembunyi-sembunyi, begitu. Harus ilmiah penuntut ilmu itu. Ya kalau saya satu saat mentahdir Ustaz Fulan, antum tanya, Ustaz antum kok mentahdir dia? Alasannya apa? Prinsip sunnah mana yang dilanggar oleh si Fulan itu? Harus begitu. Jangan takut. Wah nanti kalau tanya sama Ustaz, saya malah diunek-unek. Ustaz yang salah unek-unek antum. Antum gak usah banyak tanya, sudah ikut saja. Itu bukan ustaz ahli sunnah. Mendidik muridnya untuk taklid kepada dirinya. Ahli sunnah itu mendidik murid-muridnya untuk mengikuti dalil. Bukan taklid kepada tokoh-tokoh tertentu. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, i'rifil haqqa ta'rifu ahlah. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. I'rifil haqqa ta'rifu ahlah. Kebenaran itu tidak diikat dengan tokoh-tokoh. Tapi pelajarilah kebenaran, maka engkau akan mengetahui siapa itu tokoh-tokoh kebenaran. Gitu ya. Jadi jangan fanatik kepada siapapun, tapi fanatiklah kepada ad-dalil. Apakah yang harus dilakukan ketika sholat di masjid yang di tempat sujud sekitar kita ada kotoran cecair? Sudah tadi. Ketika kita sudah bersunnah penampilan dan perilaku, akidahnya yang lebih penting. Sunnah itu yang lebih penting dari sekedar hanya penampilan dan perilaku. Yang lebih penting lagi adalah apa? Akidah. Keyakinan itu yang lebih penting. Tetapi kita merasa sangat jauh dari kata pintar. Cuma orang-orang di sekitar kita itu seperti menganggap kita alim. Bagus perasaan seperti ini. Perasaan saya itu jani rung apa-apa. Tapi kok orang lain menganggap saya alim. Bagus. Daripada antum gembleleng, kementus, kemaruk. Wah, aku ki pintar loh aku ki. Loh, aku ki gobloknya aku tuh. Aku ki pintar loh. Itu malah justru gak bagus. Sehingga sering disuruh jadi imam sholat. Gimana cara menolaknya dengan halus? Loh. Ya kalau antum sudah pernah belajar membaca Al-Quran yang baik, ya jangan menolak. Keutamaan jadi imam itu besar. Loh. Daripada diimami wong sing nuwun sewu, dia bukan seorang ahli sunnah, mendingan antum yang menjadi imam di situ. Ya. Tapi saya minder, itu was-was setan. Ya, kadang-kadang kita itu gimana bisa? Saya itu sudah tahu akidah yang benar. Tapi saya ya ilmunya ya gini-gini aja. Kalau saya khutbah Jumat gimana? Itu lebih baik daripada yang khutbah Jumat itu para dukun-dukun yang enggak bisa baca Quran. Saya mau lihat di desa-desa itu, oh yang ngisi-ngisi khutbah Jumat hatta baca Quran enggak bisa loh itu. Baca Quran surat Al-Fatihahnya sampai enggak karu-karuan, merubah makna. Justru yang sudah ngaji ku, ngisin ya aku, rawani ya aku. Ya harus belajar. Kalau kita berdakwah menunggu jadi Syekh bin Bas dulu sampai mati kita. Menjadi Syekh. Yang belajar Durusuluh aja jilid satu ratamat. Jadi Syekh. Sampai kapan kita akan berdakwah? Dahaba, dahaba, dahaku. Saya itu sudah minta nasihat kepada antum. Nasihatnya itu kalau di rumah harus diulang pelajarannya. Tapi gimana ya tadi? Saya kalau di rumah itu mengulangi malah mumet. Oh, daripada mumetnya seturuh aja lah. Jadi mulailah dakwah. Balighu anni walau ayatan, sampaikan dari aku meskipun satu ayat. ayat yang pemahamannya benar sesuai dengan pemahaman salaf itu disampaikan. Jangan disembunyikan ya. Jangan nunggu jadi ulama dulu baru berdakwah. Masyarakatnya selak remuk. Itu loh dai-dai kesesatan yang mengajarkan kesyirikan, maksiat, bid'ah. Mereka itu loh kapasitas ilmunya juga enggak rekaru-karuan. Banyak yang enggak bisa baca Quran tapi nekat menjadi khatib, nekat menjadi ngisi Idul Fitri itulah. Kadang saya nemu loh. Khatib Idul Fitri itulah yang enggak bisa baca Quran, saya sudah nemu. Bacanya enggak karu-karuan. Ning modal apal macane nganggo tulisan getrik. Ya, hafalannya itu dari tulisan getrik ini iki. Jadi bacanya enggak karu-karuan. Tapi sudah berani ngisi Idul Fitri Idul Adha yang hadir ratusan loh itu, bahkan mungkin ribuan. Lah antum yang sudah belajar prinsip sunnah, belajar tahsin berbulan-bulan, ngisi traweh rawani ngoplok-ngoplok jari dengkule lemes. Dengkule lemes ini. Tolong pegang kaki saya. Iya, saya memaklumi, tetapi perasaan seperti itu jangan kemudian dijadikan alasan untuk berhenti. Lawanlah rasa ngoplok itu. Nikmatilah koplok-koplok itu. Dan jadikan dia sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama-kelamaan tidak akan ngoplok. Saya itu menjadi salat imam salat Idul Fitri itu mungkin sampai 3 tahun itu masih merasa nervous. Ya. Begitu ngimam itu suaranya malah kayak cah nangis. Bukan karena gerok suaranya habis enggak, karena nervous. Kok suaraku kok entek dhewe iki piye? Itu sampai 3 tahun itu saya ngisi Jumatan itu kadang masih gemeter gitu. Butuh waktu 3 tahun karena sejak kecil saya itu enggak pernah gaul ya di tetangga-tetangga nyinom ya suara pernah jagong apalagi guru neng omah wae ngarit. Sampai-sampai saya itu diprotes sama mbah saya. Katanya saya itu dulu ya kerjanya itu kok kurang keras, kurang survive di dalam membantu pekerjaan orang tua dan kakek katanya. Saya sampai bilang sama mbah, itu teman-teman saya itu hampir tiap sore itu bal-balan di lapangan. Saya tuh masih mending, saya pulang sekolah ngarit kadang angon. Masih mending, mereka tuh enggak pernah mereka bal-balan. Kata mbah saya, "Anek bal-balan lu fokus mending sumpah iso dadi juara, malah ngono piye." Sabar saya. Dan tidak ada keinginan dalam hati saya untuk mengganti simbah saya. Sabar. Saya mau curhat. Waduh, curhat. Kalau curhat jangan di sini, Mas. Dulu saya ini beli bakso. Dulu ya. Antuku bakso kok gandake. Pada pedagang bakso. Iya aneh. Beli bakso masa ora tukang sepatu. Saya enggak sadar kalau saya belum bayar. Apik. Tuku bakso pada tukang bakso orang bayar. Terus pedagang bakso itu menghilang. Horor. Terus besoknya saya datang ke tempat itu lagi. Ternyata pedagang bakso itu sudah tidak datang. Terus saya mencari pedagang bakso itu untuk membayar hutang kepada tukang bakso itu. Lah iya. Ngutang karo tukang bakso kok. Tapi saya enggak nemu-nemu pedagang bakso itu. Diulangi lagi. Yang saya menjadi pertanyaan adalah apakah saya harus mencari pedagang bakso itu sampai ketemu untuk membayarkan hutang kepada tukang bakso. Tetapi pedagang bakso itu sulit. Apakah saya sudah lunas hutangnya? Ya belum. Enak ya. Ini sebuah soal cerita judulnya bakso. Kata para ulama, antum harus berapa harga bakso itu? 11.000 lah. Ya ditanya dulu ini pakai tengkleng apa enggak dia. Ada yang 11. Ada yang 20, ada yang 25. Taruhlah antum kasih kemungkinan terparah lah 20. Antum sedekahkan 20 ya dan diniatkan pahala untuk si tukang bakso tadi. Itu yang pertama. Dan satu saat nanti antum ketemu sama tukang bakso itu, antum bayar 20.000. Dan pahala sedekah yang dulu itu untuk antum. Itu kata para ulama seperti itu. Pertanyaannya sebetulnya simpel, tapi ceritanya tapi enggak apa-apa, bagus itu. Mudah-mudahan setelah ini penanya ini akan diberikan kemampuan untuk lebih meringkas. Terutama nih, terutama kritikan dari saya ya, kurangilah kata-kata terus. Di sini terus ini terulang, terus, terus, terus gitu. Yang kedua, tukang baksonya juga diulang-ulang. Bisa diganti dengan beliau atau nya gitu. Bukan, ini kalau dihitung ada berapa tadi tukang baksonya? Mungkin ada 15-an kali ya. Itu saja yang bisa kita sampaikan untuk pertanyaan terakhir tentang bakso. Dan dia membayar hutang kepada tukang bakso, tetapi tukang baksonya tidak ketemu. Pertanyaannya, apakah hutangnya kepada tukang bakso itu sudah dianggap lunas? Wallahu ta'ala alam biswab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ini ada hadiah ini. Saya ada hadiah mushaf. Siapa yang ngasih pertanyaan? Saya bingung lah. Pertanyaan tadi tentang apa kita tadi itu? Sebutkan dua kelompok sesat yang menyelisihi ahli sunnah dalam permasalahan iman. Ya, antum. Antum sudah pernah ding mas, jangan antum. Antum ya. Ya antum. Nggih, antum. Iya. Dan oh, kurang tepat. Ya antum, Mas Anwar. Khawaris dan Murji'ah, ini hadiahnya Mas. Jawabannya benar. Khawaris dan Murji'ah. Sampaikan ke Mas Anwar itu, arek Surabaya itu. Arek Surabaya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua apa ya? Kok bakso? Pertanyaan kok bakso? Sebentar ya, antum agak bersabar sedikit. Apa maknanya idza tafarraqa ijtama'a? Wa idza ijtama'a tafarraqa. Contohnya dua kata apa itu? Iya. Tahakum. Iman dan Islam. Maknanya gimana itu? Tafarraqa ijtama'a, ijtama'a tafarraqa. Kalau dia berkumpul dalam satu konteks, maka maknanya adalah berbeda. Iya, memiliki makna sendiri-sendiri. Apabila ia berpisah ataupun tidak berkumpul dalam satu mata, ya, maka maknanya adalah bersatu. Iya, bersatu atau maknanya sama. Ya, jawabannya benar. Hadiah untuk Kakung. Masya Allah. Jazakallah khairan. Masih ada satu lagi pertanyaan terakhir. Antum yang bikin pertanyaan, Mas. Antum yang bikin pertanyaan. Apa pertanyaannya? Saya bingung kalau suruh bikin pertanyaan. Apa, Mas? Tak tunggu loh ini. Siapa saja boleh kasih pertanyaan. Kita tadi ngaji apa? Selama satu jam. Apa sebab-sebab bertambahnya keimanan? Angkat tangan. Sebab-sebab bertambahnya keimanan. Lu orang enak. Ya, belakang. Hadal. Ya, dengan beramal soleh. Di antaranya lagi dengan bergaul dengan ahli iman, dengan orang-orang saleh. Jazakallahu khairan. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.